Mari kita awali majlis kita di malam hari ini dengan mengirimkan suratul Fatihah sebagaimana biasanya dan mengharap keberkahan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي والسيد معروف القرخي والسيد بشير الحافي والسيد أبي يزيد البسطامي والسيد أحمد الرفاعي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي بهاء الدين النقشبندي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي وسيدي الرابي العدوية وسيدي أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن سيدنا بن عبيدلله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيدلله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب بكر بن عبد الله العدروس وأصولهم فرهم وسيدي الشيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحزني وسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطوسي والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن الصالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وحبيبي علي بن وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب الأطوسي وأصولي فروعه ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ولي والديه والحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبيب علوي بن حسين الحلبي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب محمد الحبيب علوي وخديجة وصولهم وفرهم ثم سيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علي والحبشي ولوالديه وزوجته حبش شفاء بنت طه بن عبد الصقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي وسن إرفان وأخي عمي علوي ثم إلى روح سيدي وجدي أحمد بن عبد الرحمن العدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجدي تبيجي وزارة طلحة ثم إلى روح الحبيب علي بن أبك الصقاف وحبيب محمد بن طه بن أبد الصقاف ثم إلى روح بابا ديري قراري ثم إلى روح خالي حسين وخالي ألبي وخالي محمد وعمي زينب العدروس وعمي عقل بن محمد بأقل ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين ومن كان في السابق حاضرا معنا ومن أنفق لهذا المجلس ومن أحسن إلينا من أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم وأن الله يرزقنا إياكم جميعا العافية دوم العافية شكر العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية ويرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تعب ولا مشقة ولطف العافية والصحة السلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والبلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا جميعا حج إلى بيت الحرام والزيارة إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعافية وارزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ولطف العافية على دينية وعلمنا وحبيبي علي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita awali dengan membaca solawat bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, pendengar dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengawali majelis rutin kita setiap Jumat malam Sabtu dan ini Jumat perdana, ya, Jumat perdana setelah libur sekian lama. Insya Allah Jumat perdana ini menjadi barokah. Karena mulai Jumat ini kita tetapkan kita akan mengkaji dan mengaji kitab Al-Hikam. Ya, kitab Al-Hikam, sebuah kitab yang sangat terkenal. Jadi kalau ada seorang penuntut ilmu, kok ditanya, kamu tahu kitab Al-Hikam? Jawabannya tidak tahu, berarti bukan penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu agama ya, syariatnya Allah. Kalau ditanya, kamu tahu kitab Al-Hikam? Jawabannya tidak tahu, maka dia bukan penuntut ilmu. Bagaimana bisa dikatakan seorang pencari ilmu? Kalau ada mutiara-mutiara ilmu yang tersebar, kok dia bisa enggak tahu? Ya, kok dia bisa enggak tahu? Kitab Al-Hikam ini menjadi kitab pegangan menjadi kitab pegangan semua orang-orang soleh, apapun tarikohnya, apapun madhabnya. Mereka menjadikan Hikam Ibn Athaillah sebagai panduan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dikatakan oleh guru dari pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anuh, ketika penulis Al-Hikam, yaitu yang dikenal dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari, menunjukkan karyanya kepada gurunya, maka saat itu gurunya membuka lembaran-lembaran karyanya dan berkata, "Laqad utita ya bunayya fi hadhil kirasah bimaqasidil ihya wa ziyadah." Atau laqad ataita. Wahai anakku, di lembaran-lembaran kertas ini kamu sudah diberi atau kamu sudah menuliskan, ya, kamu sudah menuliskan pikiran-pikiran pokok Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan yang kamu tuliskan ini lebih dari apa yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya, siapa yang ingin dapat inti sari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, dan lebih dari itu, maka dia cukup merenungkan kitab Al-Hikam. Kalau kita belajar kitab ini dan renungkan, insyaallah apa yang ada di Ihya Ulumuddin akan kita dapatkan melalui Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab ini penyusunnya disebut Ibn Athaillah, padahal bukan anaknya Athaillah. Ibn itu artinya anak laki-laki. Athaullah itu artinya karunia Allah. Sedangkan Ibn Athaillah namanya adalah Ahmad. Bapaknya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Abdul Karim. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Tetapi kok dijuluki Ibnu Athaillah? Kenapa? Karena kakeknya yang pertama kali pindah ke Mesir dari Arab, dari Jazirah Arab, pindah ke Mesir, yang dari suku Judham, itu kakeknya namanya Athaullah. Maka seluruh anak keturunannya disebut Ibnu Athaillah. Anaknya anak keturunan Athaillah. Termasuk Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Lebih dikenal dengan nama kakeknya, Ibnu Athaillah. Beginilah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu bisa menghidupkan nama orang tuanya. Anak yang soleh bisa menghidupkan nama orang tuanya. Sampai nama beliau sendiri ditutup. Beliau tidak menonjolkan namanya, tapi yang ditonjolkan adalah nama kakeknya, nama leluhurnya. Kenapa? Ini bukti anak yang diridhoi oleh orang tuanya, dan anak yang soleh yang menjadi doa untuk orang tuanya. Syekh Ibn Athaillah, seorang ulama sufi yang juga faqih. Sufi, tapi juga faqih. Faqih itu apa? Ahli dalam ilmu hukum. Ahli dalam ilmu hukum. Biasanya orang-orang yang bergelut dalam tasawuf dituduh. Ya, dituduh tidak tahu hukum Islam. Suka berbuat yang neko-neko. Melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Melakukan sesuatu yang mengada-ada. Melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Suka dituduh seperti itu. Dan pada mulanya Ibnu Athaillah juga sama. Juga sama dengan orang-orang yang enggak suka dengan tasawuf. Beliau ahlu sunnah wal jamaah. Akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Dan beliau madhabnya Maliki. Karena beliau lahir di kota Alexandria. Di Mesir sana. Di Mesir itu ada kota namanya Alexandria. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Ibn Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari kalau di bahasa Inggriskannya atau bahasa Latinnya adalah Alexandria. Saya ketika umroh kebetulan mampir dulu ke Mesir. ya mampir ke Mesir dan saya ziarah ke kota Alexandria. Karena di kota inilah dimakamkan ya Imam Buziri. Ya Imam Buziri makamnya di sana. Jadi ziarah ke makam Imam Buziri dan ke makam muridnya Abi Hasan Asyadzili radhiyallahu taala anhu. Kalau kita tahu ada Tariqah Syadziliyah. Tariqah Syadziliyah. Tariqah Syadziliyah itu yang menjadi mursyid utamanya adalah Syekh Abi Hasan Asyadzili. Syekh Abi Hasan Asyadzili pindah ke Alexandria, kemudian beliau punya murid namanya Abu Abbas Al-Mursi. Nah, Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu makamnya ada di Alexandria. Saya pernah ziarah ke kota tersebut dan menziarahi makam orang-orang soleh yang ada di sana. Kota Alexandria ini kota ilmu. Setelah Mesir ada Kairo, di Kairo itu ada Al-Azhar, ya. Maka di Alexandria di situ banyak ulama dan juga tidak sedikit ulama yang asalnya dari Maghrib atau Maroko. Sementara orang-orang Mesir itu madhabnya mayoritas Syafi'i. Tetapi yang di Alexandria atau di Maroko, madhabnya dari orang Maroko ini madhabnya Maliki. Makanya Ibnu Athaillah beliau bermadhab Maliki. Yang menarik, seorang ulama dari madhab Maliki, beliau itu masuk ke dalam dunia tasawuf. Faqih, ahli fikih. Kakeknya tidak suka cucunya ini belajar tasawuf. Gak suka. Karena tasawuf dianggap orangnya lebih banyak pakai pakaian sederhana. Nanti kholwat, menyepi. Nanti gak suka kumpul dengan masyarakat. Ya. Kemudian pakai pakaian-pakaian dari bulu domba. Mungkin pakaiannya dikenal compang camping. Orangnya lusuh, orangnya kotor-kotor. Pandangan ahli fikih yang belum kena tasawuf memang seperti itu. Ya memang seperti itu. Sehingga kakeknya Ibnu Athaillah ini enggak suka kalau nanti anaknya jadi sufi. Enggak suka anaknya jadi sufi. Dan Ibnu Athaillah terpengaruh pemikiran kakeknya. Walaupun sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Semisal kita lah. Kita ada suka sama-sama NU. Ahlus sunnah. Ya, sama-sama suka zikir. Ya, sama-sama suka zikir. Tapi tidak semua orang suka rebana. Ada yang suka rebana secara umum. Ada orang yang kalau rebana ditabuh di masjid. Suka. Ya kurang suka. Contoh misalnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu sama-sama kita ahlus sunnah wal jamaah. Madhabnya Syafi'i. Tapi juga banyak atau tidak sedikit yang gak mau nabuh rebana di dalam masjid. Sama-sama kita Syafi'i. Karena fikih ketat memegang hukum. Syariat fikih itu dipegang ketat. Nah para sufi mereka orang-orang yang berpegang pada syariat dengan ketat. Tetapi dalam pandangan fuqaha, seakan-akan sufi-sufi ini enggak punya ilmu fikih. Sufi-sufi ini enggak tahu syariat. Sufi-sufi ini ngada-ngada. Sufi-sufi ini terlampau menggampangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Ibnu Athaillah di zamannya Abu Abbas Al-Mursi tidak cocok dengan Abu Abbas Al-Mursi. Apa ini sufi? Apa ini sufi? Ilmunya enggak benar. Ilmunya enggak betul. Sampai pernah terjadi Ibnu Athaillah yang masih faqih ini, ya pakar fikih, dialog dengan muridnya Abu Abbas Al-Mursi. Sampai debatnya itu agak keras gitu ya. Pokoknya sufi ini enggak benar gitulah. Sufi enggak benar. Tapi Allah memberikan pencerahan kepada Ibnu Athaillah. Bagaimana kamu bisa tahu ini benar atau enggak benar? Wong kamu enggak pernah ketemu langsung kepada orangnya. Kamu enggak pernah mendengarkan langsung, enggak pernah mendengarkan langsung kajian-kajiannya. Bagaimana kamu bisa menghukumi ini enggak ada dalilnya, ini dalilnya lemah, ini dalilnya enggak benar. Wong kamu enggak kumpul, enggak duduk, enggak belajar, enggak mendengarkan. Kamu tidak adil. Maka Ibnu Athaillah pun mengatakan, saya harus datang ke majelisnya Abu Abbas Al-Mursi. Tokoh sufi di Alexandria, murid dari Imam Abi Hasan Asyadzili radhiyallahu taala anhu. saya harus datang ke sana, saya harus mendengarnya langsung. Apa yang disampaikan? Apakah betul menyimpang dari syariat atau bagaimana? Gak cukup saya ketemu murid-muridnya, lawang gurunya masih ada. Lawang gurunya masih ada. Ini juga pelajaran buat kita. Jangan kita menuduh seseorang itu menyimpang atau sesat sebelum kita itu pelajari secara utuh apa yang disampaikan. Jangan dengar dari murid-muridnya bahkan. Karena murid itu kadang duduk di majelis ngelamun. Menerima ilmu itu enggak penuh. Kemudian keluar omongannya ngawur. Tidak seperti yang diajarkan oleh gurunya. Ya. Gurunya betul, kadang muridnya yang ngelamun. Sehingga citra guru ini bisa rusak karena murid. Maka berangkatlah Ibnu Athaillah, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim radhiyallahu taala anhu ke majelisnya Abu Abbas Al-Mursi. Sampai di sini cukup jelas? Karena ini sedikit sejarah ya. Berangkat duduk. Nah, yang duduk yang mendengarkan ini ulama. Nah, bedanya orang yang alim dan betul-betul cari ridhonya Allah dengan orang yang alim mau cari kesalahannya orang di sini. Kalau orang alim tidak cari ridhonya Allah, cari kesalahannya orang, datang di majelis nunggu. Salahnya di mana ya? Salahnya di mana? Begitu dapat salahnya, langsung disebarkan orang. Oh, itu loh, itu salah itu. Yang diomongkan enggak benar. Coba direkam nih, ada rekamannya. Seperti itu. Ibnu Athaillah anda, beliau ingin betul-betul belajar yang disampaikan ini benar atau tidak. Begitu duduk, beliau kaget. Yang begini kok dikatakan sesat. Yang begini kok dikatakan enggak benar. Lisannya semua yang disampaikan Al-Quran, hadis, kalamullah, kalam Rasul, ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Ini ilmu, ya ini yang saya cari. Ya ini yang saya cari. Maka Ibnu Athaillah bukannya memusuhi Abu Abbas Al-Mursi, justru akhirnya menjadi murid utamanya. Ya, menjadi murid utamanya. Ketika melihat ada Ibnu Athaillah datang, maka Abu Abbas Al-Mursi sebelumnya sudah pesan sama murid-muridnya. Nanti kalau cucunya Ibnu Athaillah, kakeknya namanya Athaullah kan? Kalau cucunya Athaullah datang ke sini, kasih tahu saya. Kalau cucunya datang ke sini, kasih tahu saya. Jadi Ibnu Athaillah belum datang, gurunya sudah tahu nih. Ya, belum datang sudah tahu. Seperti saya malam hari ini, saya sudah tahu teman-teman dari Jogja itu akan datang, walaupun belum datang. Sekarang sudah ada datang. Kok tahu? Karena baca SMS-nya. Kalau saya baca SMS, siap datang Bib, saya. Nah, kalau Abu Abbas Al-Mursi juga sama. Baca SMS, bukan dari orang yang mau datang. SMS-nya dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan mau datang. Mungkin ada orang yang enggak percaya. Kok bisa dikasih tahu sama Allah? Kok bisa? Rasul telah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kamu terhadap firasat atau kekuatan memandang hatinya seorang mukmin, karena seorang mukmin itu kalau mandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sebetulnya yang membuat sesuatu menjadi terlihat atau tidak terlihat adalah ada atau tidak adanya cahaya. Seandainya bumi ini, matahari itu padam, otomatis walaupun mata kita ini normal, tidak akan bisa melihat yang lain kalau tidak ada cahaya. Begitu ada cahaya, maka bisa kelihatan. Baru dengan adanya cahaya matahari, kita bisa melihat jarak puluhan kilo atau bahkan ratusan kilo. Dengan bantuan teropong, ada cahaya, kita bisa lihat jarak ratusan kilo. Lalu bagaimana orang yang dengan hatinya, bukan dengan matanya, tapi dengan hatinya, diberi cahayanya Allah. Dengan cahayanya Allah ini dia melihat ke depan dan dia melihat ke belakang. Sehingga apa yang akan terjadi bisa dia lihat. Tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngerti, ini fulan mau datang. Ini fulan mau berkunjung. Sudah dikasih tahu dulu. Nanti kalau Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim datang, saya dikasih tahu. Setelah datang mendengarkan pengajian, Maka Ibnu Athaillah mendekat kepada Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu. Setelah mendekat, kemudian berniat jadi muridnya. Maka saat itulah Abu Abbas berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ke Thaif dilempari batu. Masih ingat kan kita? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif dari Mekah, bukan disambut dengan hangat, tapi disambut dengan lemparan-lemparan batu. Disambut batu. Kemudian Rasulullah keluar dari Thaif dengan tubuh yang berlumuran darah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril datang, ada dua malaikat penjaga gunung juga ikut datang. Minta izin. Izin. Kalau malaikat Jibril komandannya ya. Izin dan mau ketemu Kanjeng Nabi itu. Malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, malaikat penjaga gunung. Dua gunung besar di sekitar kota Thaif. Izin ingin bertemu. Bayangkan. Malaikat mau ketemu Rasulullah harus minta izin. Harus minta izin. Maka Rasul mengizinkan. Kemudian malaikat ngomong begini, ya Rasulullah, izinkan kami mengangkat gunung yang kami jaga. Ini ada gunung apa nih? Gunung Raung, terus apa lagi nih? Yang lagi meraung-raung nih apa nih? Hah? Kalau yang di luar pulau itu? Apa? Sinabung. Ya, ada Sinabung, ada Raung. Ada dua gunung besar nih. Satu di Pulau Jawa, satu di luar pulau. Itu ada malaikatnya itu. Itu ada malaikatnya. Jadi gunung-gunung itu dijaga malah malaikat. Kalau enggak dijaga malaikat, batuk semua kan repot. Semua batuk kemudian semua kiamat tiba ya. Nah, ada malaikat-malaikatnya. Bayangkan ini malaikatnya ngomong, "Ya Rasulullah, izinkan gunung yang kami jaga kami angkat." Gunung dicabut. Ya bisa malaikat. Malaikat itu tubuhnya besarnya luar biasa dan dikasih izin sama Allah. Kalian mau cabut silakan cabut. Yang penting Rasul ikhlas, Rasul ridho. Minta izin sama Rasulullah. Disuruh minta izin oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tidak perlu izin Rasul sama malaikat udah dicabut, udah dilemparkan kan begitu ya. Tapi untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan malaikat datangi nabiku minta izin kepadanya. Makanya kadang ada orang yang sombong, mau minta ampunan langsung kepada Allah, enggak butuh Rasulullah SAW. Mau minta ampunan langsung kepada Allah, enggak butuh Nabi Muhammad SAW. Ya hasilnya sia-sia. Karena Allah sudah menentukan, tidak ada satu rahmat pun turun, kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai wujud rahmatnya Allah bagi seluruh alam. Bagi selain Allah, maka rahmat itu turun lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah mengizinkan malaikat mengangkat gunung itu dan melemparkannya ke Thaif? Rasulullah tidak memberikan izin, tapi justru Rasulullah angkat tangan dan berdoa. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku. Karena sesungguhnya mereka belum mengerti. Mereka belum mengerti. Dan jadikan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepadaku. Itu doanya Rasulullah SAW. Sehingga warga Thaif itu anak-anaknya jadi pembela-pembela Nabi Muhammad SAW. Kabul doanya Rasulullah. Satu, karena beliau Rasul. Yang kedua, karena beliau mazlum. Seorang hamba Allah, kekasih Allah yang didzalimi oleh manusia. Dilempari, dianiaya. Jadi doanya sebagai Rasul kabul plus doanya sebagai yang terzalimi. Ketika didzalimi, Rasul memanfaatkan doa dengan cerdas. Tidak dimusnahkan semuanya, karena yang terjadi nanti masuk neraka. Justru Rasul minta sama Allah dijadikan beriman, terutama anak cucunya. Nah katanya Abu Abbas Al-Mursi, saya juga sama. Saya dicaci, saya dimaki, saya dihina, saya disalah-salahkan. Saya contoh Nabi Muhammad SAW. Saya minta kepada Allah agar anak cucunya menjadi pembela saya. Dan sekarang kamu datang, kamu jadi murid saya. Maka kita ini yang ahli sholawat, ahli zikir, ahli maulid, ahli tahlil, ahli amal soleh. Kalau ada orang yang mencaci, yang memaki, jangan dimusuhi. Jangan. Justru yang anti tahlil, anti maulid, anti sholawat, anti majlis zikir nih, kita doakan. Mudah-mudahan dia bisa ikut bergabung bersama. Atau mudah-mudahan anaknya bergabung bersama kita. Atau mudah-mudahan cucunya jadi murid-murid yang menggantikan. Itulah caranya sufi. Membersihkan hati dari iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Yang ditebarkan itu kedamaian dan kasih sayang. Karena itulah misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka belajarlah Ibn Athaillah kepada gurunya. Sampai saat belajar itu beliau menyusun al-hikam. Untaian-untaian hikmah. Untaian-untaian hikmah yang sampai sekarang menjadi pedoman mayoritas ulama. Ya, ahlus sunnah wal jamaah semua berpegangan itu ya. Belajar. Nah, hikam itu jumlahnya 264. Ada 264 mutiara hikmah. 264 ini adalah kunci-kunci untuk sampai kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempelajari, merenungkan, dan mengamalkannya, maka kita akan mencapai derajat bukan yang rendah. Derajat yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 264 hikmah ini beliau susun saat belajar kepada gurunya. Dan gurunya mengatakan, ini adalah intisari Ihya Ulumuddin. Dan bahkan kamu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dan yang ngomong bukan sembarang orang. Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ketika gurunya meninggal dunia, Ibn Athaillah menggantikan kedudukan gurunya. Dan suatu hal yang menarik, Sayyiduna Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu, wafatnya itu menurut salah satu ahli sejarah pada malam Sabtu. Dan kajian kita ini Jumat malam Sabtu. Makanya saya niatkan Jumat malam Sabtu selama kajian Al-Hikam untuk memperingati kebesaran Sayyiduna Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Agar majelis kita ini mendapatkan keberkatan di atas keberkahan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu hikmah? Hikmah adalah untaian-untaian kalimat yang syarat dengan petunjuk dan kebaikan yang muncul dari hati orang-orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika orang itu ikhlas, dari lisannya muncul mutiara-mutiara hikmah. Atau bisa dikatakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan munculnya hanya dari hati orang-orang yang ikhlas. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Ya, menjadi pertanyaan. Lah, sudah ada Al-Quran, ada hadis. Kenapa kita kok belajar hikam? Ngapain gak belajar Al-Quran? Ngapain gak belajar hadis? Kadang ada orang-orang yang kemudian mengatakan, ini terlalu mendewa-dewakan Al-Hikam ini. Daripada mengkaji Al-Hikam, tuh kaji Al-Quran tuh. Daripada mengkaji Al-Hikam, tuh kaji hadis Nabi Muhammad SAW. Hadirin, pemirsa, satu hal yang harus kita pahamkan kepada umat. Jangan dikira orang-orang yang mengkaji Al-Hikam tidak mengkaji Al-Quran. Jangan dikira orang-orang yang mengkaji Al-Hikam tidak mengkaji Al-Quran. Orang-orang yang mengkaji Al-Hikam itu orang-orang yang mereka ahli membaca Al-Quran. Mereka orang-orang yang juga hafal Al-Quran. Mereka orang-orang yang juga belajar tafsir. Mereka orang-orang yang menghafalkan hadis. Mereka orang-orang yang paham hadis. Mereka orang-orang yang merenungi makna hadis. Tetapi mereka untuk memperdalam Al-Quran dan hadis, mereka mencari ulama-ulama yang sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahasia-rahasia Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran itu akan muncul rahasia-rahasianya. hadis Nabi akan muncul rahasia-rahasianya. Nah, orang-orang yang sudah mengamalkan Al-Quran dan hadis ini oleh Allah Ta'ala diberi rahasia-rahasia itu dan dimunculkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sehingga kalau kita mempelajari hikam Ibn Athaillah, kita akan mengenal Al-Quran lebih jauh lagi. Memahami Al-Quran lebih paham lagi. Kenapa? Karena hikam ini merupakan merupakan uraian-uraian daripada Al-Quran. Uraian-uraian daripada hadis. Jadi, bukan al-hikam itu karangan, bukan. Orang yang belajar Bismillahirrahmanirrahim terus-menerus, nanti akan dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala. Apa tuh artinya basmalah? Sehingga ketika orang itu mempelajari artinya basmalah, tafsirnya basmalah, sama saja dia sedang mempelajari Al-Quran. Dengan kita mempelajari al-hikam, sama saja kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab kalimat-kalimat ini merupakan penjelasan-penjelasan dari isi Al-Quran maupun kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibn Athaillah, beliau seorang yang bukan asal ngomong. Coba kita sedikit belajar ya, sedikit belajar. Kalau ada orang buka praktek kedokteran, dokter fulan, setelah dicek ternyata tidak ada ijazah kedokterannya, dibilang apa itu? Mal praktek. Betul ya? Dalam dunia kesehatan, silsilah atau sanad, sanad kedokteran dibutuhkan. Dilihat ijazahnya. Oh, ternyata ini lulusan UNS nih. Oh, ini pernah belajar di UNS, ternyata dia juga ambil spesialisnya di Undip ini rupanya. Oh, dia juga ngambil spesialis di UGM ini. Ternyata sanadnya itu ada banyak. Dan dari kampus-kampus yang Masya Allah cukup terkenal. Ya, cukup ternama. Kira-kira Anda jadi pasiennya, mantep atau enggak mantep? Mantep atau enggak mantep? Mantep. Urusan kedokteran saja, kita itu harus tanya, kamu ini lulusan mana? Jangan sampai nanti ketemu dokter yang mal praktek. Ternyata dia enggak punya sanad. Ilmu dokternya ngambil dari mana? Jangan-jangan cuma lihat orang itu. Ya, rupanya dia itu tukang bersih-bersih di sebuah klinik. Terus lihat dokter itu, oh kalau ada orang panas dikasih obat ini. Oh kalau ada orang kedinginan dikasih obat ini. Akhirnya dia buka praktek dokter fulan gitu ya. Ada orang ngeluh panas, kasih obat ini. Mati akhirnya orang itu. Karena panas itu lain-lain. Wah, ada panas karena ini, ada panas karena itu. Yang paham adalah dokter, dia belajar ilmunya. Kalau untuk kesehatan saja, dibutuhkan keilmuan yang jelas. Dibutuhkan keilmuan yang jelas. Kira-kira, kalau untuk akhirat, dibutuhkan tidak keilmuan yang jelas? Dibutuhkan ya? Bukan lagi dibutuhkan, wajib kita tahu orang ini sumber ilmunya dari mana. Karena kalau sumber ilmunya enggak jelas, jangan-jangan setan tuh yang jadi gurunya. Nah kalau setan jadi gurunya, pemikirannya bahaya. Wong setan itu pinter. Setan itu muridnya iblis. Lo iblis sama Nabi Adam duluan iblis. Lo iblis itu udah kenal betul manusia. Wong kakek kita aja dulu yang menggoda juga iblis. Iblis itu udah keliling. Alam-alam yang di sana udah dikelilingi sama iblis. Udah ngerti dia. Makanya iblis itu kalau lihat manusia tersesat, iblisnya akan mengatakan, aku ora melu-melu. Saya enggak ikut-ikut loh, itu kamu sendiri loh. Saya takut loh sama Allah, kamu yang nekat, saya takut. Loh, iblis itu masih takut sama Allah. Manusia yang enggak takut sama Allah. Iblis takut sama Allah. Pinter sekali, iblis itu menggoda manusia. Dan iblis punya kemampuan. Setan itu juga punya kemampuan. Kemampuannya apa? Sebagaimana makhluk-makhluk itu punya kemampuan. Singa kemampuannya menerkam ya. Kalau ada manusia di samping singa yang kelaparan, yaitu ya dikunyah-kunyah sama singa tadi ya. Kemampuan untuk menerkam dan menggigit dan mencabik-cabik singa punya. Maka iblis setan juga punya kemampuan untuk merubah dirinya menjadi manusia. Penampakan. Ya, jangan-jangan nanti penampakannya mirip sama insyaallah enggak gitu ya. Maksud mirip Edwin gitu ya, enggak. Jadi penampakannya mirip macam-macam gitu ya. Bisa mirip fulan, mirip fulan. Kadang jadi guru dia ngajar. Kadang jadi guru dia ngajar, penampakan itu. Makanya kita harus betul, harus ngerti betul. Ini gurunya siapa ini? Kok ujuk-ujuk pinter ngomong gitu ya. Tahu-tahu pinter ngomong. Ini gurunya siapa? Kalau enggak ada sanad keilmuannya, jangan diikuti. Karena menjadi sunnatullah fil alam, setiap orang itu harus punya sanad keilmuan. Harus punya sanad keilmuan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewarisnya Nabi. Imam Muhammad ibnu Sirin. Imam Muhammad ibnu Sirin radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ya, beliau pernah mengatakan, ilmu itu agama. Ilmu itu agama. Agamamu. Maka lihatlah, amman ta'khudhu dinakum, dari siapa kamu mengambil agamamu? Karena ilmu itu agama, pedoman kita hidup menuju akhirat dan kebahagiaan dunia, ya kita harus lihat ini ngambilnya dari siapa. Contoh misalnya, kita mau makan, asal warung atau teliti dulu. Kalau yang jualan kotor, tidak menyehatkan, mau kita makan? Enggak kan, untuk perut kita saja, untuk mulut kita, kita pilih-pilih. Bakso enggak sembarang bakso, betul. Sate enggak sembarang sate, betul. Gudeg enggak sembarang gudeg, kita pilih betul. Nih, ini gudegnya pakai aren enggak ini kan ya. Diteliti benar ini. Lah kalau untuk makanan saja kita teliti, untuk masuk perut kita, lah yang untuk masuk hati kita, bimbing kita ke jalan Allah, mestinya kita teliti atau enggak kita teliti? Ya kita teliti, disuruh neliti. Nah, Ibn Abailah sanad-sanad ilmunya nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau belajar kepada Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi belajar kepada Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili kepada Ibn Masyis. Dan terus ke atas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama, jenengan kalau Anda ke Mesir, ke Universitas Al-Azhar, itu sangat menghargai mata rantai keilmuan sampai kepada Nabi. Jadi orang kalau ilmunya enggak nyambung pada Nabi, nyambungnya kepada siapa? Ilmu enggak nyambung pada Nabi, nyambungnya pada siapa? Ilmu enggak nyambung kepada Nabi, nyambungnya kepada siapa? Ya setan. Wong, ilmu itu sumbernya dari mana? Al-Qur'an, betul. Al-Qur'an yang nyampaikan siapa? Nabi, betul. Al-Quran yang menerjemahkan, menafsirkan nomor satu siapa? Nabi. Nabi tafsirkan Al-Quran dalam bentuk sunnah. Dalam bentuk sunnah. Kemudian sunnah ini dipegang oleh siapa? Sahabat. Sahabat ngambilnya dari siapa? Nabi. Kemudian sahabat sampaikan ilmu yang dia dapat dari mengamalkan Al-Quran dan sunnah kepada siapa? Tabi'in. Tabi'in menyampaikannya kepada siapa? Tabi'i tabi'in. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga seseorang yang sanad ilmunya enggak sampai kepada Nabi, maka orang tersebut ilmunya berasal dari musuhnya Nabi Muhammad SAW, yaitu setan. Yaitu setan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan sekali-sekali mengatakan saya enggak butuh guru, cukup saya kembali pada Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang seperti ini tersesat dari jalannya para ulama yang soleh. Karena tidak ada satupun ulama yang soleh langsung kembali pada Al-Quran dan hadis. Semua ulama yang soleh, mereka mengambil Al-Quran dan hadis lewat para ulama. Betul belajar Al-Quran, tapi lewat para ulama. Betul belajar hadis, tapi lewat para ulama. Nah, para sufi membangun ilmunya dengan Al-Quran dan hadis, tapi mereka lewat jalur yang betul. Dari orang-orang yang menerima Al-Quran dan hadis itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini memang pembukaan ya. Kita belum masuk ke hikam. Kita lagi bicara seputar apa itu hikam, apa itu, siapa itu Ibnu Abailah, bagaimana metode orang-orang soleh di dalam menuntut ilmu. Sanad atau mata rantai keilmuan ini penting. Anda enggak usah bingung, Habib Novel ilmunya dari mana? Mesti ada yang nanya, Habib kalau gitu jenengan ilmunya dari mana? Cukup sederhana, saya belajar dari ayah saya. Ayah saya belajar dari kakek saya. Kakek saya belajar dari ayahnya kakek saya. Ayahnya kakek saya belajar dari ayahnya kakek saya. Ayahnya kakek saya belajar dari ayahnya. Terus belajar dari ayahnya. Terus belajar dari ayahnya. Terus belajar dari ayahnya. Terus belajar dari ayahnya. Terus belajar dari ayahnya. Dan ayah yang ujung siapa? Cucu Nabi. Namanya siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain belajar dari siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ana Madinatul Ilm wa Ali. Aku adalah, kata Rasul, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan Ali adalah pintunya. Sayyidina Husain belajar dari ibunya. Siapa ibunya? Fatimatuz Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimatuz Zahra belajar dari siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib belajar dari siapa? Rasulullah SAW. Rasul belajar dari siapa? Allah Rabbul Izzah. Mata rantai keilmuan saya nyambung langsung dari saya, ayah saya, kakek saya, sampai pada Rasul, sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya enggak mantap dengan ilmu saya enggak beri mengajar anda semua. Paham? Ini yang dari saya, Kak. Kemudian sedikitnya yang duduk bareng sekitar 10 tahun saya belajar kepada Habib Anis. Habib Anis belajar dari ayahnya, Habib Alwi. Habib Alwi belajar kepada ayahnya, Habib Ali. Habib Ali juga belajar kepada ayahnya, Habib Muhammad. Habib Muhammad bin Husain, Mufti Mekah. Beliau juga belajar kepada ayahnya. Belajar kepada ayahnya. Belajar kepada ayahnya. Terus ke atas. Sampai kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain belajar kepada ayah dan ibunya. Ayah ibunya belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang saya pelajari bukan belajar buka baca kemudian sendiri diulang-ulangi, enggak. Dengan duduk tadarus bersama orang-orang yang belajar itu kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai yang ada di pesantren, mereka punya sanad Al-Qur'an sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu la yantasib ilan nabi, ilmu yang tidak nyambung kepada nabi, la tidak disebut ilm, bukan namanya ilmu. Jadi kalau ilmu itu enggak nyambung kepada nabi, namanya bukan ilmu, tetapi itu adalah tipu daya setan. Tipu daya setan. Saya ngomong gini bukan membanggakan diri, enggak loh ya. Tidak membanggakan diri sama sekali. Tapi untuk memantapkan diri saya dan hadirin semua. Jangan khawatir. Apa yang kita pelajari ini bukan sesuatu yang diada-adakan. Tetapi sesuatu yang bersumber dari mata air yang asli. Rasul bersabda, "Taraktu fikum." Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kitabullah wa itrati. Kitabullah wa itrati. Al-Quran dan anak keturunanku, ahl baiti. Keluargaku, ini sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Tirmizi. Sedangkan kitabullah wasunnati, ada hadis yang mengatakan aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kitabullah wasunnati, itu yang meriwayatkan Imam Ahmad. Para ulama mengatakan Imam Tirmizi lebih diutamakan daripada Imam Ahmad karena Imam Tirmizi masuk dalam kutubus sittah, 6 kitab sunan hadis yang dipegang oleh para ulama. Kenapa Rasul mengatakan aku tinggalkan anak cucuku untuk kalian? Karena Rasul pengen umat Islam ini belajar kepada anak cucunya. Karena dalam diri anak cucu Rasul ada warisan barokah Nabi Muhammad. Ada warisan barokah. Begitu juga orang-orang yang belajar kepada anak cucu Rasulullah SAW. Para sufi, para kiai, para ulama. Ini ilmunya juga bersumber semuanya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bersumber kepada sahabat. Ya, bersumber kepada sahabat. Sahabat kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, atau kepada sahabat lain yang kembali langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah yang namanya al-barakah. Al-barakah mauruzah. Yang namanya keberkatan itu diwariskan. Sumbernya barakah Rasulullah. Kemudian sama Rasul diwariskan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi. Mewarisi apa? Barakah-barakahnya Rasulullah diwarisi ulama. Nah, ilmu yang enggak ada berkahnya namanya apa? Ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang enggak bermanfaat. Lah ilmu yang bermanfaat bagaimana? Akan melembutkan hati orang yang memilikinya. Akan menjadikan dia hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini sebelum di alam akhirah. Hatinya akan menjadi surga. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada iri, di hatinya tidak ada dengki, di hatinya tidak ada dendam, di hatinya tidak ada perasaan tidak senang kepada muslim yang lain. Yang ada di hatinya sayang, rahmat, rela berkorban untuk yang lain, ingin membantu yang lain. Yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang di hati ini yang ada Allah, dunia enggak ada. Dunia enggak ada. Bahkan dirinya enggak ada. Hati ini menjadi milik Allah. Hati ini menjadi rumahnya Allah. Menjadi baitullah, menjadi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah hati menjadi rumahnya Allah, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, mawasi'ani ardi wala sama'i au kama qala Allah taala, tidak ada yang bisa mengikuti aku baik langitku maupun bumiku kecuali hati hambaku yang beriman. Kalau hati sudah menjadi rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam hati Allah ada bukan bertempat ya, ada bukan bertempat. Yang Maha Suci Allah dari bertempat dalam suatu tempat atau diliputi oleh suatu tempat. Allah Maha Besar dan Maha Suci dari segala hal seperti itu. Kalau Allah sudah ada dalam hati seorang hamba, hamba itu tidak akan ada dalam hatinya. Betul? Nah, ketika hamba itu ada di hati yang ada Allah di sana dan pemilik rumah itu adalah Allah, hati hamba ini jadi apa? Saya nanya gini. Misal ini majelis, anggap ini rumah saya. Ini rumah saya. Bapak ibu datang, berarti sebagai apa? Sebagai yang punya rumah siapa? Saya. Terus tugasnya yang punya rumah apa? Nyugui. Betul kan? Yang punya rumah nyugui, kasih minum, kasih makan, kasih tempat istirahat, dilayani. Betul seperti itu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bertamu ke rumahnya Allah? Ketika Allah ada di dalam hati kita, maka ketika kita berada dalam hati, kita menjadi tamunya Allah. Maka kita dilayani Allah. Di hati itulah kita dikasih Allah nikmat-nikmat yang luar biasa. Dikasih ilmu-ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang soleh, ya, diam saja dimanapun berada, hidupnya itu mereka serasa di surga. Sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, seandainya penghuni surga itu merasakan kenikmatan seperti yang kami rasakan, ya, maka sungguh, ya, sungguh saya ini tidak meri, tidak iri dengan orang-orang yang di surga. Tidak iri dengan orang-orang yang di surga. Kenapa? Sudah kami rasakan juga di sini. Dan mereka juga mengatakan, yang sudah hatinya sama Allah begitu, andai kata presiden-presiden di dunia yang biasa menaklukkan negara-negara milik orang lain, yang biasa menjajah negara orang lain karena melihat ada kekayaan emas, ada kekayaan mungkin minyak, ada kekayaan tambang berlian di situ, maka penguasa yang kuat suka menjajah negara yang lain. Andai kata raja-raja yang menjajah negara-negara karena merampas kekayaannya tahu kekayaan yang ada dalam hati kami, pasti mereka akan berusaha merebut kekayaan ini dengan cara apapun. Tapi gimana caranya ya? Mau ngambil dalam hati caranya bagaimana? Tidak bisa kecuali menjadi seperti itu. Kecuali sama menjadi orang yang soleh. Nah, Sayyidina Ibnu Athaillah hidupnya hanya dengan Allah. Zikir, ibadah, cari ilmu. Zikir, ibadah, cari ilmu. Dan menariknya beliau sufi yang faqih. Sufi, tapi syariatnya itu matangnya luar luar biasa, dikenal sebagai orang ahli syariat. Makanya beliau bisa menjelaskan apa yang dialami dalam hati ini dengan bahasa-bahasa syariat. Ini loh, Rasul pernah bersabda seperti ini. Itu di Al-Qur'annya seperti ini. Beliau bisa menjelaskan dengan lugas, menjelaskan dengan baik dan mudah diterima oleh orang banyak. Sehingga pernah terjadi dialog antara Ibnu Athaillah dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Athaillah dialog dengan Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ketika memanggil Ibnu Athaillah, itu panggilannya ya waliyullah, wahai waliyullah. Jadi manggilnya Ibnu Athaillah ini ya waliyullah. Bahkan Ibnu Athaillah mengatakan, saya yakin kamu ini orang ya, yang sangat cinta kepada Allah di muka bumi. Diakui oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Athaillah berada di atas syariat, kelihatan syariatnya. Padahal Ibnu Taimiyah paling anti dengan tasawuf, anti dengan sufi. Tapi ketika berhadapan dengan sufi yang namanya Ibnu Athaillah, tunduk dan mengakui kebesarannya dan memanggil dengan ya waliyullah. Sampai di sini jelas? Dan ini terjadi kecurangan di majelis ini. Semuanya disuguhi kecuali yang punya rumah. Ya. Monggo diujuk. Silakan diminum. Ya, break. Boleh kan break minum? Oh, majelisnya santai. Nanti kalau terlampau tegang jenengan bingung tambah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Sanad keilmuan ini menjadi penting dalam dunia tasawuf. Menjadi penting. Karena itu menjadi jalan untuk nyambungkan hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa nyambung, bagaimana, Beb? Karena barokahnya Rasul dititipkan kepada sahabatnya. Paham ya? Kemudian oleh para sahabat dititipkan kepada murid-muridnya sahabat. Oleh murid-muridnya sahabat dititipkan kepada murid-muridnya sahabat. Terus ke bawah ya, ke bawah. Sampai kepada guru kita yang belajar kepada gurunya, yang gurunya belajar pada gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, guru kita ini berarti mengemban barokah dari barokah-barokahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kita belajar pada guru, maka barokah itu nyambung, hati kita bisa nyambung pada Rasulullah SAW. Itulah bedanya ilmunya orang yang berguru dengan ilmunya orang yang belajar dari buku. Ketika dia berguru, maka dia bisa mendapatkan rasa. Mendapatkan rasa. Jadi ilmu itu ada rasanya. Ya, ilmu ada rasanya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya mau ngomong agak saru dikit ya. Buat contoh. Mohon maaf. Manten baru bulan madu, rasanya enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Yang belum jadi manten jangan ngaku-ngaku. Edwin ini kan belum ya. Mas Edwin tuh ditanya, coba sharing gitu kan, apa yang paling kamu sesali dalam hidup ini? Sampai kiranya Mas Edwin, saya menyesal umur saya 36 tapi belum nikah-nikah. Yang paling disesali itu ya. Mudah-mudahan cepat menikah, dapat istri yang solihah. Amin. Amin, Win. Amin, mantap ya. Amin. Gitu ya. Bulan madu, enak atau enggak enak? Enak. Pertanyaan, oh tergantung. Nah, ini jawaban pintar, tergantung. Bulan madu pasangan yang saling mencintai, sama bulan madu pria atau wanita yang dipaksa untuk menikah, enak mana? Yang saling mencintai, betul. Yang dipaksa mungkin gak merasa apa, betul. Sekarang saya tambah lagi, prosesnya sama hubungan suami istri. Yang satu saling mencintai, yang satu bentuknya hubungan suami istri tapi bukan suami istri. Seorang wanita diperkosa di tengah sawah. Mohon maaf. Sama-sama perempuan. Yang satu sebagai istri yang mencintai suami. Yang satu sebagai wanita yang diperkosa di tengah sawah. Saya nanya. Yang satu enak, yang satu apa? Yang satu bencana, betul. Yang satu mengatakan penderitaan, betul. Betul. Nah, ilmu yang tidak diambil dari guru ibarat ilmu yang diperkosa. Gak ada rasanya. Paham? Kalau ilmu diambil dari guru ibarat bulan madu, di situ ada rasanya. Makanya kalau ilmu kita gak ada rasanya, teliti lagi. Pasti kita cuma dari baca-baca. Dan kita gak punya guru. Tapi kalau orang punya guru, maka apa yang ada dalam dada gurunya ini akan masuk ke dalam dadanya. Hatinya akan hidup. Contoh. Boleh saya kasih contoh? Rasul bersabda sasalak, senyummu untuk saudaramu sedekah. Betul? Terjemahannya begitu. Cuman belajar dari buku dia. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Dia praktekkan senyum-senyum. Mungkin gak ngerasain apa-apa. Gak ngerasain apa? Apa? Tapi orang yang belajar dari guru, beda. Rasul bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kama qala sallam, senyummu untuk saudaramu di hadapannya adalah sadaqah. Adalah sadaqah. Saudaraku, rasakan, persembahkan senyum itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Persembahkan senyum itu untuk Nabi Muhammad sallam. Lakukan itu karena Rasul yang minta, Rasul yang nyuruh, bahagiakan Rasulullah. Nanti begitu dia senyum, rasanya beda itu. Rasanya berbeda. Kenapa? Karena barokah hadisnya nempel dalam dada guru, sama guru diteruskan kepada murid-muridnya. Tentunya kualitas berkahnya juga tergantung gurunya. Paham ya? Kualitas berkahnya tergantung pada gurunya. Ibarat yang lain, makan nasi pecel. Makan nasi pecel. Dari orang yang belajar nasi pecel pada seorang guru, sama orang yang belajar buat nasi pecel dari buku. Saya mau nanya, enak mana kira-kira? Enak dari? Sama-sama buat sambel. Yang satu dikasih tulisan, yang satu diajari nguleknya begini, caranya begini, sambalnya sedep mana? Enak yang diajari. Baru sambal saja kalau diajari sedepnya lain. Kenapa? Sambalnya ada syekhnya. Sambalnya ada gurunya. Lah ilmu ini kalau tidak ada gurunya, ya hambar. Enggak ada rasanya. Makanya jangan mengatakan guru itu tidak penting. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita kembali kepada Ibn Athaillah radhiyallahu taala anhu. Beliau punya sanad keilmuan silsilah Dzahabiyah. Jadi mata rantainya itu bukan besi tapi emas. Dikatakan emas apa? Karena setiap orang yang beliau berguru kepadanya adalah memang betul-betul emas. Ya. Itu kan logam mulia yang paling tinggi nilainya apa? Emas kan ya yang kita kenal. Makanya yang dipakai istilah adalah emas. Maka manusia yang paling bagus kualitasnya disebut manusia ini seperti emas. Ya, seperti emas. Ibn Athaillah guru-gurunya emas semua ini. Nah, karena beliau orang yang soleh, orang yang baik, dia pasti punya keramat. Pasti punya karomah. Nah, karomahnya Ibn Athaillah banyak. Di antaranya muridnya berangkat haji. Ketika muridnya berangkat haji, waktu tawaf lihat, "Loh, lah ini kok guru saya tawaf?" Waktu sa'i lihat, "Loh, ini beliau sa'i." Waktu di Arafah, "Loh, kok ini ada di Arafah?" Pulang ke Mesir. Ngomong sama teman-temannya, "Saya ketemu guru waktu sa'i, waktu apa namanya? Lempar jumroh, waktu di Arafah." Kata murid-muridnya, "Wong guru ngajar di sini kok. Enggak berangkat haji." "Enggak mungkin, saya ketemu." "Ya enggak mungkin. Wong guru ada di sini enggak pergi haji." Akhirnya menghadap pada gurunya. "Guru, mohon maaf. Saya kok lihat Anda ketika tawaf, ketika sa'i, ketika di Arafah, lempar jumroh, saya ketemu Anda. Anda pergi haji enggak? Gurunya senyum. Iya, saya pergi haji. Tapi Anda ngajar di sini? Iya. Lah kok bisa? Begitulah hamba-hamba Allah yang soleh. Bisa memenuhi alam. Bisa memenuhi alam. Kalau Anda tidak percaya, berarti enggak percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semua adalah menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah. Ya, qudratullah. Kemudian Ibnul Humam, muridnya Ibnu Athaillah. Murid Ibnu Athaillah namanya Syekh Ibnul Humam radhiyallahu taala anhu. Suatu hari ziarah. Ya, suatu hari ziarah ke makam Ibnu Athaillah. Alhamdulillah, waktu ke Mesir sudah ziarah ke makamnya Sayyidina Ibnu Athaillah. Dan pertama kali dari bandara sebelum ke hotel itu bisnya kok ya subhanallah langsung ajak ziarah. Dan itu hari Jumat, ziarahnya ke makam Ibnu Athaillah. Dan di makam itu sempat kami bersama teman-teman membacakan salah satu bait ya Hikam Ibnu Athaillah, tabarukan di situ. Dan minta izin niat sekalian pengin mendapatkan mata rantai keilmuan hikam ini langsung dari pengarangnya lewat tabarruk dengan berziarah kepadanya. Syekh Ibnul Humam waktu ziarah gurunya baca ayat Al-Qur'an, baca beberapa surat, di antaranya ada ayat yang mengatakan ya di antara mereka ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Dari dalam kubur terdengar suara Ibnu Athaillah dengan jelas mengatakan, wahai Ibnul Humam, di tengah-tengah kami tidak ada yang sengsara, semuanya bahagia. Jadi sengsara bahagia itu mungkin kelompok orang lain. Kalau di tengah-tengah kami ini, di pemakaman ini, tidak ada yang sengsara, semuanya bahagia. Ibnul Humam langsung cepat-cepat menyelesaikan bacaannya dan kembali itu ya. Dan segera pergi. Walaupun seperti apapun dia tetap mendredeg gitu ya. Coba jenengan ziarah ke makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tiba-tiba kok dari kuburnya keluar suara. Kira-kira tetap di situ atau lari terbirit-birit? Ya manusiawi itu. Memang manusia dengan alam barzah itu apa namanya ada jarak ya. Sehingga yang tetap gak kuat, tetap gak kuat. Bukan takut, tapi hebahnya itu, hebah dari alam itu menyebabkan kita jadi tidak kuat seperti itu. Mungkin ada lagi yang gak percaya. Masa orang sudah meninggal dunia bisa ngomong, bisa menyampaikan suaranya. Ini khurafat. Repot. Repot sih ngadepin orang-orang yang gak percaya. Sebetulnya orang-orang yang gak percaya itu jangan dibuat percaya. Jangan. Jadi kalau ada orang yang gak percaya, jangan dibuat percaya. Percuma. Kenapa? Oh, judulnya tidak mau percaya. Judulnya tidak mau percaya. Nah yang sudah percaya, ngapain dikasih tahu dalilnya? Sudah percaya, kok dikasih tahu dalil-dalilnya? Dia akan mengatakan, Pak, buang-buang waktu, udah gak usah ngomong. Pokoknya saya percaya, gak butuh penjelasan. Pokoknya saya percaya. Tapi ya gak apa-apalah. Siapa tahu yang gak percaya, akhirnya bisa jadi percaya. Lalu yang maha membuat percaya itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Rasul ketika Mi'raj, yang diajak ngobrol sama Rasul itu masih hidup atau sudah meninggal semua? Yang diajak ngobrol Rasul masih hidup atau sudah meninggal semua? Sudah meninggal semua. Bahkan dalam riwayat Rasul melihat Nabi Musa masih sholat dalam makamnya. Kemudian di Masjidil Aqsa sholat berjamaah. Nah itu kalau Rasulullah doa kira-kira semuanya amin atau gak amin? Ya amin. Naik ke langit pertama ngobrol bahkan dengan Nabi Adam. Ngobrol dengan Nabi Adam alaihissalam. Sampai langit yang ketujuh. Bahkan dititipi ilmu oleh Nabi Ibrahim. Sampaikan salamku untuk umatmu. Dan kasih tahu mereka semua. Surga itu tanahnya subur. Tanamannya adalah la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bahkan yang meninggal dunia ngajari yang masih hidup. Bukan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan jaga dengan ruh dan jasadnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ini yang lihat ini yang enggak percaya mesti begini jawabannya. Mohon maaf. Kalau ada yang enggak percaya lagi lihat tontonan ini, pasti setan membisikkan seperti ini. Setan nih bisikan begini. Jangan percaya. Oh, itu kan jelas dalilnya. Itu kan Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, itu nabi-nabi semua. Kalau ini Ibnu Athaillah. Ini kan Ibnu Athaillah, bukan ah? Bukan nabi. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya yang hadir di sini, mohon maaf. Saya tegaskan sekali lagi, Ibnu Athaillah bukan nabi dan tidak mungkin nabi, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Satu-satunya dua nabi yang saya tahu, dua nabi yang saya tahu masih ada sampai sekarang, tapi adanya sebelum nabi. Adanya sebelum nabi adalah Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Khadir alaihi salam. Itu masih ada, belum meninggal. Masih ditaruh di langit kedua itu Nabi Isa. Ya kan? Dititipkan dulu di sana. Oh ya, survei, lihat ini dari langit kan, lihat kan kalau sekarang kita pakai drone itu kan lebih jelas ya. Ya kalau pakai drone itu kan lebih jelas kelihatan semua. Nah, para anbiya ditaruh di langit biar kelihatan nih perilaku manusia seperti apa. Nah, kalau ngomong ini nabi, Ibnu Athaillah bukan nabi. Ulama-ulama itu bukan nabi. Tapi mereka menjadi seperti nabi. Mendapatkan keistimewaan mirip dengan nabi. Namanya beda. Untuk nabi mukjizat, mereka dikasih Allah karomah. Mereka dikasih nama karomah. Khusus kita nih, umatnya Nabi Muhammad SAW, pangkat naik. Umatnya Nabi, begitu mau belajar ilmunya Nabi, mengamalkan ilmunya Nabi, takut pada Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh Rasul dirubah derajatnya. Ulama ummati ka anbiya bani Israil. Yang ngomong siapa? Nabi, betul? Jadi Nabi ngomong, ulama umatku. Siapa ulama umatku? Tidak ada satupun dari umat Islam yang meragukan Ibnu Athaillah adalah ulama. Oh, Ibnu Taimiyah aja manggil ya waliullah kok. Iya. Jadi kalau orang zaman sekarang meragukan Ibnu Athaillah, berarti lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Ya, berarti lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Habib kok tahu Ibnu Taimiyah ngomong seperti itu? Coba download di YouTube. Ya, download di YouTube ceramahnya Syekh Ali Jum'ah ketika mensyarahkan Hikam Ibnu Athaillah pada episode yang pertama. Di situ beliau menjelaskan Ibnu Taimiyah itu memanggil Ibnu Athaillah dengan panggilan ya waliullah. Ya waliullah. Tentunya Syekh Ali Jum'ah tidak asal ngomong. Ya, beliau juga punya sumber karena beliau seorang tokoh ulama di era ini kan ya? Salah satu ulama di era ini. Nah, Ibnu Athaillah ulama, Imam Ghazali ulama, Imam Syafi'i ulama. Dengan lisan Rasul Muhammad SAW, pangkatnya naik ke anbiya. Ke anbiya itu terjemahannya apa? Seperti para nabi. Siapa yang seperti para nabi? Ulamanya umatku. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti nabi mana? Seperti nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel itu kira-kira kelas berat atau enggak kelas berat? Nabi-nabi yang berpangkat. Ya, nabi-nabi yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Nabi-nabi yang luar biasa. Makanya ulama umat Islam ini juga punya karomah-karomah yang luar biasa. Karena itu Rasul juga bersabda, al-ulama waratsatul anbiya. Jadi kalau nabi yang meninggal dunia bisa bicara kepada nabi yang masih hidup, maka ulama yang meninggal dunia mewarisi kemampuan nabi yang meninggal dunia. Bisa bicara kepada ulama yang masih hidup, yang mewarisi warisan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, bicara dengan anbiya wal mursalin. Dalil yang lebih kuat, itu kok kelihatannya dalilnya agak muter-muter. Ya namanya orang enggak percaya. Makanya saya enggak mau niat membuat Anda percaya. Mohon maaf, saya tidak akan buat Anda percaya dan saya tidak butuh Anda percaya. Yang butuh Anda bukan saya. Ya, Anda butuh untuk percaya. Saya tidak butuh membuat Anda percaya. Tapi saya berharap seluruh umat Islam percaya. Karena kalau percaya, makomnya naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling sederhana. Ketika Nabi lagi ceramah, salam, lagi ceramah, tiba-tiba ada suara tangisan dan rintihan. Rintihan ya, seperti unta betina muda yang akan melahirkan. Siapa yang sudah pernah lihat proses lahirnya unta? Sapi mungkin ya, unta seperti apa ya rintihannya? Saya pengen cari, kalau ada yang dapat di YouTube tolong saya dikasih tahu ya. Suara unta merintih ketika melahirkan, karena saya pengen membayangkan seperti apa waktu itu suasananya ya. Dicari sama sahabat, ini kok Rasul ngomong ada yang apa namanya bersuara keras seperti ini, kan enggak biasanya. Karena kalau Rasul bicara semua diam, karena enggak boleh berbicara lebih keras dari suara Nabi, ancaman dari Allah. Kamu bicara lebih keras dari suara Nabi, amalmu hancur semua, kamu enggak sadar. Baru ngomong lebih keras dari Nabi aja langsung dihancurkan pahala amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi enggak menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari-cari, sahabat nyari-nyari dari mana? Semua mata tertuju pada satu batang kurma. Bukan pohon kurma loh ya. Pohon kurma ditebang batangnya. Nah, batang ini dulunya, riwayat batang ini ternyata nasabnya bagus. Batang ini dulu biasa diinjak-injak Nabi. Biasa diduduki Nabi. Kenapa? Mantan mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat. Mantan mimbarnya Nabi aja. Mantan mimbarnya Nabi. Pangkatnya udah beda. Kenapa? Sudah dibunuh masih bisa ngomong. Loh, pohon itu dibunuhnya bagaimana? Ditebang kan? Mati. Itu udah jadi batang, udah mati. Masih bisa ngomong, teriak. Ya saya mau nirukkan teriakannya unta gimana ya? Gak bisa saya. Gue teriak seperti itu, untanya akan melahirkan. Kenapa dia bisa teriak dan bisa didengar oleh telinga para sahabat? Satu, karena memang itu batangnya hebat. Yang kedua, telinganya juga hebat. Nah, kalau batangnya hebat, telinganya seperti telinga kita yang gak dengar apa-apa. Ini batangnya hebat. Hebatnya karena apa? Karena diinjak-injak Nabi, karena diduduki Nabi Muhammad SAW. Baru kena sentuhan warisan yang namanya kulit Nabi, berubah. Betul? Maka ditunjukkan sama Allah, kalau itu yang kena sentuhan kulit Nabi, diinjak-injak Nabi, berubah, bisa bersuara, maka yang mendapatkan ilmunya Nabi, berubah telinganya, bisa mendengar. Paham? Kalau Nabi bisa mendengar kan biasa. Lah ini sahabat bisa mendengar kayu bersuara. Kan aneh atau enggak aneh itu? Aneh buat kita. Buat orang soleh enggak aneh. Ya, buat orang soleh enggak aneh. Kemudian yang kedua, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, seorang sahabat berkata, "Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal." Dulu kami biasa mendengar suara makanan itu yang kami makan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Lagi makan, dengar suara tasbihnya. Ya, tasbihnya bagaimana? Saya belum pernah dengar suaranya nasi tasbih. Ada yang pernah dengar? Ya, kalau suaranya kacang bertasbih mungkin saya pernah dengar. Kotak, kotak, kotak, kotak. Itu bukan kacang bertasbih, tapi memang gigi kita yang bermasalah, terlampau rame gitu ya. Ini makanan yang dimakan bertasbih, sahabat bisa dengar. Dan itu diterangkan oleh para sahabat. Kunna nasma'u tasbihat ta'am bahwa yukal. Ini menunjukkan telinganya manusia-manusia yang menjadi ulama umat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan orang biasa. Telinganya kualitasnya menjadi seperti telinganya para Nabi Bani Israel alaihimussalam. Nah makanya Ibnul Humam, karena muridnya Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ini muridnya Rasulullah SAW. Ibnu Athaillah dari dalam kubur bisa mengeluarkan suaranya ke alam syahadah, alam nyata, yang di alam nyata bisa mendengar karena telinganya enggak sama dengan telinga kita. Telinga kita levelnya belum sampai. Ya mudah-mudahan suatu saat sampai. Amin betul nih. Berani level telinganya dinaikkan. Hah? Nanti jalan tiba-tiba pohonnya ngomong gitu ya. Pohonnya ngomong ini, "Mas, saya udah lama enggak dengar suara solawat di sini," gitu. Berani? Pohonnya ngomong loh ya. Ya tentunya bahasa pohon. Bahasa pohon itu mungkin enggak perlu ngomongan begitu, tapi hati Pak paham. Yang buat paham siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wong jenengan tuh mau ngomong sama komputer kan mosok bahasanya komputer menyalakan tidak tekan power. Betul. Masukkan password. Nanti komputernya disuruh macam-macam nurut itu ya. Bahkan kadang komputernya bisa ngasih tahu saya passwordnya salah itu. Tapi dengan bahasa komputer, incorrect password apa itu kan komputernya bisa berbicara. Kalau komputer bisa berbicara aja kita percaya. Masa pohon berbicara kita enggak percaya? Masa yang meninggal dunia bisa berbicara kita tidak percaya? Hanya saja kita tidak mendengar yang biasa. Yang luar biasa bisa mendengar. Siapa yang luar biasa? Yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ibnul Humam wasiat. Kalau saya meninggal dunia, makamkan saya di dekat Ibnu Athaillah. Karena Ibnu Athaillah sudah ngomong, di antara kami tidak ada yang sengsara. Dan betul kalau Anda ziarah ke makam Ibnu Athaillah, di dekat makam beliau ada makam Syekh Ibnul Humam. Nah, ini sangat dikenal di Mesir sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 39 menit. Sudah cukup atau terus? Terus ngomong apa? Karena kalau langsung masuk kajian hikam kan nanti Jumat depan masuk hikam yang hikmah yang pertama. Dikatakan 264 mutiara hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu itu cuman menjelaskan satu kalimat. Gimana ini? 264 mutiara hikmah itu sumbernya cuman satu kalimat. Siapa yang tahu kalimat apa itu? Ada yang tahu? Enggak ada. Belum ada yang tahu? Belum. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi hikam Ibnu Athaillah intinya la haula wala quwata illa billah. Dikatakan oleh Rasul SAW, kalimat ini adalah kanzun min kunuzil arsh. Atau kama qala SAW. Salah satu perbendaharaan arsh itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita belajar hikam Ibnu Athaillah, kita akan paham dengan sangat insyaallah. Apa sih maksudnya la haula wala quwata illa billah? Kalimat yang dikatakan oleh Rasul sebagai obat dari sekian puluh banyak penyakit. Dan penyakit terkecil yang paling cepat disembuhkan adalah sumpek. Sumpek itu penyakit terkecil atau terbesar buat kita? Ya, katanya Rasul itu penyakit yang paling kecil yang bisa disembuhkan dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang udah paham la haula wala quwata illa billah enggak akan sumpek. Contoh, punya utang 500 juta, sumpek enggak? Ini. Ya, punya utang 500 juta. Sumpek enggak? Kira-kira ini saya tampang-tampang sumpek atau bahagia ini? Pura-pura bahagia kan enggak apa-apa gitu ya. Anda mau sumpek, Anda enggak sumpek, yang bisa menyelesaikan hutang Anda, yang bisa menyelesaikan masalah Anda, yang bisa menyelesaikan hutang saya, yang bisa menyelesaikan masalah saya, bukan pinter saya, bukan pinter kita, bukan perusahaan kita, bukan gaji kita, bukan relasi kita, bukan usaha kita, cuman satu yang bisa, siapa? Allah. Berarti apa judulnya? La haula wala quwata illa billah. Lah anehnya, sudah ngerti begitu, kok ya cik sumpek? Sudah tahu yang bisa menyelesaikan cuman Allah. Padahal Allah itu paling mudah diajak kerjasama. Dimintai tolong, itu paling mudah Allah. Ya Allah, tolong saya. Selesai. Betul kan? dan paling mudah dihubungi dengan manggil, ya Allah, Allah langsung jawab, lebek abdi, ada apa? Langsung dijawab. Apalagi kalau kita menghadap khusus, bukan cuma asal manggil, ya Allah, tapi menghadap khusus, pakai wudhu, nutup aurat, ngadep kiblat, sholat hajat 2 rakaat, Allahu Akbar, ini hambaku ini perlunya khusus. Ini ada keperluan penting ini ya. Allah jawab, juga jawabannya khusus. Ini datang khusus, nyambutnya juga khusus. Nah kalau udah tahu Allah seperti itu, masih ada sumpek enggak? Enggak. Tapi nyatanya masih sumpek enggak kita? Masih. Berarti udah ngerti belum makna la haula wala quwata illa billah? Belum. Makanya belajar 264. Ya kira-kira berapa tahun khatamnya nih? 264. Jumat depan kita belajar 1. Mudah-mudahan khatam 1 ya. Kalau 1 khatam tiap Jumat, berarti butuh 264 Jumat. Alias 264 minggu. 1 tahun itu ada berapa minggu? 52 minggu. Berarti kita butuh sedikitnya 5 tahun. Siap belajar 5 tahun bersama saya? Yang siap saya doakan panjang umur. Yang gak siap berarti cepat mati. Kalau diajak 5 tahun gak siap kan berarti kan pengen mati duluan kan begitu ya. Kalau diajak 5 tahun siap berarti kan siap panjang umur. Ya siap panjang umur. La haula wala quwata illa billah. Nah itu Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau wafat pada tahun 709 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 709 Hijriah. Riwayat lain mengatakan 710 Hijriah. Tahun 1309 Masehi. 1309 Masehi. Berarti berapa tahun yang lalu? 727. Betul ya? Tahun yang lalu. Setelah 700 sekian tahun, kita masih nyebut namanya, kita masih belajar ilmunya. Lah kira-kira 200 tahun lagi masih ada yang nyebut bapak-bapak enggak? Masih ada yang nyebut kita enggak ini? Mudah-mudahan minimal putu kita masih nyebut eyangku dulu ya, mudah-mudahan gitu ya. Kalau punya anak soleh, anaknya cerita pada anaknya gitu kan? Nanti kan kesebut-sebut. Nah kalau terus enggak ada yang nyebut gimana ya kira-kira? Resiko tergantung pada Anda masing-masing. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang disebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tersisa waktu 15 menit, kita gunakan tanya-jawab. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya, silakan kirim SMS atau WhatsApp ke handphone saya, yang nomornya udah saya sebar tuh ya, dengan menyebutkan nama dan alamat. Dan pertanyaannya harus sesuai dengan materi. Pertanyaan yang tidak sama materi, baik yang hadir di sini maupun di luar sana, saya pending dulu. Jawabannya nanti juga di luar kajian. Ya, pertanyaan di luar materi, jawabannya di luar kajian. Karena kita ngaji Al-Hikam dan babnya yang saya sampaikan tadi, untuk mengukur diri kita ini perhatian atau tidak, ya kita bertanya sesuai apa yang kita dengar. Baik yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Silakan bisa SMS ke 0819 0454 6111 0819 0454 6111 atau mungkin bisa lihat ke layar monitor masing-masing. Mudah-mudahan sudah muncul nomornya. Sudah belum itu? Sudah nih, tim IT ternyata cepat tanggap. Insyaallah. Kalau tim IT saja saya belum nyuruh, baru saya ngucap langsung muncul. Lah kira-kira bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika jenengan baru batin? Ditanggapi enggak sama Allah? Teman-teman saya yang ngurusi ini, IT di atas ini, saya baru ngomong nomor telepon saya enggak nyuruh tolong tampilkan di monitor, langsung ditampilkan tanpa saya suruh. Betul kan ya? Lah bagaimana Allah yang Maha Mudeng, Allah Maha Mengerti, kita belum ngomong udah sama Allah disiapkan. Hanya saja kita ini yang kebangetan. Kita yang kebangkatan. Silakan yang di sini ada yang mau nanya enggak? Handphone saya. Mas Edwin tadi. Ada yang mau nanya? Yang hadir di sini? Nanyanya lewat SMS boleh, ini rupanya takut. Silahkan, mic-nya. Seragam orange dari kampus mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus IAIN Surakarta, UKM JHH Al-Wusta. Masyaallah, seperti itu. Asalnya? Asalnya dari Solo. Solonya? Mutian. Dari Mutian. Ya, seperti itu. Namanya? Nama saya Agung Wahyudi. Sudah menikah? Belum. Semester? Semester 6. Ya. Tidak kan kita kok langsung nanya kan gak enak. Biar suasananya cair gitu ya. Silakan, Mas Agung tadi ya. Ya langsung saja. Mm-hmm. Tadi membahas tentang satnat atau bisa dikatakan tentang silsilah seperti itu. Lah ketika kita belajar di kampus khususnya, kita belajar kepada guru-guru yang disebut dengan dosen seperti itu. Dengan ditunjukkan teori-teori yang selalu pragmatis. Kita kan setahunya dari buku-buku seperti itu. Lah kita juga belum begitu faham terhadap dosennya itu, guru-gurunya seperti apa. Dan kita itu ketika sudah mendapatkan ilmu dari dosen atau dari buku itu, tentunya kita bisa mengajarkan lagi kepada teman-teman, ya dikatakan adik-adik lah seperti itu. Apakah itu tadi Habib sudah menyinggung kalau tidak punya guru itu bisa setan atau apa tadi. Lah kita membahas tentang ini, bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu. Mungkin pertanyaan cakep pol. Kasih buku saya Sehari Bersama Rasul, hadiah buatnya. Pertanyaannya cakep pol. Ya. Ini loh, namanya orang gatek kan betul. Memperhatikan. Kalau memang di kampus dosennya enggak punya guru. Ya, kalau di kampus dosennya enggak punya guru. Artinya, dulu dosennya cuma dari baca-baca saja. Tidak dari universitas tertentu. Yang universitas ini kan punya legalitas tuh. Biasanya kan ada rujukannya. Mungkin kembali kepada Al-Azhar. Di Al-Azhar sana kan ulama-ulamanya semua punya sanad keilmuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang dosen-dosen ini enggak punya guru, ya kita patut berhati-hati siapapun dosennya. Jangan-jangan ini dari kepalanya sendiri nih. Makanya kan banyak orang-orang yang kemudian pendapatnya aneh-aneh. Betul atau betul? Pendapatnya aneh. Kenapa pendapatnya aneh-aneh? Karena muncul dari kepalanya sendiri, menyimpulkan dari buku ini, kemudian disimpulkan. Padahal kapasitasnya belum cukup untuk menyimpulkan. Kok bisa? Karena bahasa Arab saja belum paham. Ma'ani, badi, ya, dan lain sebagainya. Bahasa Arab belum ngerti. Ilmu tafsir belum ngerti, hadis belum ngerti, semengertinya para ulama. Tapi dengan baca terjemahan, atau bahasa Inggris, kemudian dia simpulkan, timbul pemikiran, hasil karyanya sendiri. Hati-hati pada dosen seperti itu. Tapi jangan su'udzon. Jangan-jangan Pak dosen ini ngambil dari kepalanya sendiri nih. Nanti akhirnya belajar dengan su'udzon terus, begitu kan? Nah, terus bagaimana? Ya kita terima. Karena apa yang disampaikan itu boleh kita terima kan? Belajar dari siapapun, Bu? Boleh. Tapi kita di luar kuliah harus punya guru. Paham ya? Di luar kuliah harus punya guru. Atau kalau di kampus memang ada dosen yang dia itu bertorikoh. Dosen yang punya sanad keilmuan yang jelas. Maaf Pak, Bapak dulu belajarnya pada siapa? Nanya toh ya? Masa enggak berani nanya? Emangnya dilarang bertanya? Kira-kira boleh enggak nanya? Boleh kan? Ya dosennya mau jawab juga boleh, enggak jawab juga enggak apa-apa, namanya juga dosen. Loh ya dosen itu kan gagah ya, jawab boleh, enggak jawab juga boleh. Misalnya dosennya yang jawabnya begini, silakan cari tahu sendiri. Ya udah, enggak apa-apa namanya dosen. Dengan apa namanya? Bentuknya masing-masing kan ya? Dengan apa namanya? Kepala masing-masing, watak masing-masing. Ya, tanya aja sama dosennya. Pak, mohon maaf, Bapak belajar ilmu hadis ini gurunya siapa? Guru Bapak ini kepada siapa? Kira-kira sanad keilmuannya ada enggak, Pak? Biar saya itu lebih mantep, Pak, kalau ada sanadnya. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa, Pak. Saya juga butuh ilmu Bapak. Saya juga butuh ilmu dari Bapak. Nanti kita apa yang masuk dari orang-orang yang tidak jelas sanad keilmuannya itu, kita konfirmasikan kepada guru-guru kita yang sanad keilmuannya jelas. Cara konfirmasi bagaimana? Gak usah ditanya satu persatu, capek nanti. Ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya bagaimana? Gak usah ditanya. Dengan kita datang belajar pada guru-guru yang sanadnya jelas, nanti akan terurai sendiri. Oh, berarti pemahamannya itu kurang pas itu. Oh, ini berarti sama. Oh, ini benar nih pemahamannya. Nanti akan terurai dengan sendirinya. Nah, sampai pada satu titik, kok kita gak pernah menjelaskan. Tapi ini dosen-dosen yang sanad keilmuannya gak jelas, kok menjelaskan. Kita kemudian bimbang. Ini ilmunya dosen ini benar atau tidak? Saat itulah fungsinya bertanya langsung kepada guru kita. Saya kok mendengar dosen saya menjelaskan seperti ini, kira-kira ini benar atau enggak? Ya kita memang harus hati-hati. Jangan sampai ya, apa yang disampaikan dosen itu menjadi sebuah kebenaran mutlak. Menjadi sebuah kebenaran mutlak. Sehingga kita yakini sebuah kebenaran mutlak, padahal yang disampaikan sebuah hal yang salah mutlak. Suatu hal yang salah mutlak. Sehingga ilmu yang salah ini kita turunkan temurun. Sebetulnya selama dosen itu masih dalam koridornya, masih dalam realnya, mengajar sesuai yang dipelajari, insya Allah tidak akan keluar dari ilmu yang benar. Ya, tapi yang repot kalau udah main kepalanya sendiri. Nah, untuk membedakan ini yang dari asli belajarnya sama ini dari kepalanya sendiri, itu caranya kan gak mudah. Nah, itulah perlunya kita berguru pada guru-guru yang punya sanad keilmuan yang jelas. Agar nanti timbul di hati kita nur. Barokah itu timbul. Nur itu timbul. Itulah yang namanya furqan. Itu yang namanya furqan, pembeda. Yang bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Sampai Sayyidina Umar dikatakan Al-Faruq. Al-Faruq yang dia bisa bedakan dengan jelas. Mana yang hak, mana yang batil. Bahkan yang batil itu kalau berhadapan dengan Umar menyingkir. Radiyallahu ta'ala anhu. Setannya aja kalau Sayyidina Umar lewat, setannya pindah ke gang yang lain. Gak mau ketemu. Nah, orang-orang yang betul-betul punya guru, di hatinya akan muncul furqan ini. Dia tahu, oh ini benar, oh ini salah. Oh ini benar, oh ini salah. Dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa tahu? Karena barokahnya dia mau berguru. Orang yang berguru terkikis kesombongan dalam hatinya. Karena dia selalu merendahkan diri. Saya gak punya ilmu, saya bodoh. Dan husnudzon tetap prinsip utama ya. Prasangka baik. Tapi diiringi dengan sikap waspada. Ini benar atau salah. Maka perlu dikonfirmasi, dicek dan reject kepada orang-orang soleh yang kita kenal. Jelas kira-kira? Ya, cukup jelas sekali. Jelas karena juga ya. Di kampus itu banyak pelajaran usul fikih, ulumul hadis, tasawuf, thariqah dan lain sebagainya. Ya. Jadi sedikit berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Habib tadi. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya mohon Jumat yang akan datang, jenengan kalau enggak ada halangan bisa hadir lagi, ajak temannya 100. Lu semangat kan ya? Niat-niat dulu innamal a'malu binniat. Niat ngajak 100, yang datang cuman 2 atau mungkin kelong 1 tinggal 1 misalnya begitu ya, yang satu berhalangan, misal. Bukan menyindir, bukan, misal gitu kan ya. Pas dapat tugas gitu kan enggak bisa hadir, ya. Tetap dapat niatnya kan? Niat hadir tetap dapat. Ternyata datang satu. Loh, yang 100 satunya kemana? Berhalangan semua, Beb. Ganjarannya itu 102 loh ya. Dia sendiri plus temannya satu-satu yang diniatkan. Bahkan jenengan pasang niatnya benar, ngajak orang sebanyak. Mungkin Musa itu niatnya ngajak sejagat raya ila yaumil kiamah kok. Makanya ini di streaming, direkam karena biar didengarkan nanti kalau saya udah meninggal, insyaallah panjang umur fi taatillah dalam barokah meninggal husnul khotimah ketika ceramah. Saya cita-cita itu meninggal ketika ceramah begini. Tapi husnul khotimah. Bukan riak, bukan ujub, bukan sum'ah meninggalnya. Pas ceramah, niat ikhlas, terus meninggal. Tapi sekarang, ya, belum khatam al-hikamnya. Al-hikam belum khatam. Nanti kalau sudah khatam, kita baca al-hikam lagi. Terus begitu. Jadi biar gak khatam, khatam butuh umur panjang. Kalau Anda mau berangkat duluan, saya persilahkan. Gak jadi masalah. Tapi jangan-jangan ajak saya dulu, ya. Saya pengen nanti setelah meninggal dunia, mungkin 100 tahun, 200 tahun lagi kalau kiamat belum tiba, tayangan ini ditonton, maka kita dapat manfaat belajar, ngajak orang sampai akhir zaman. Jangan cuma ngajak yang di zaman ini. Ibn Athaillah ini ilmunya manfaat, karena niatnya dia ngajak orang ila yaumil kiamah. Allah buat kita yang ada di zaman ini berguru kepada Ibn Athaillah. Ini kan gantinya streaming ini. Belum ada streaming. Dulu ya dengan mencatat ya, nulis bu buku. Cukup jelas ya. Silakan. Ada yang lain? Fadhol, silakan. Mic-nya bisa di estafetkan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng dari Sukoharjo. Saya ingin tanya kaitannya dengan mahasiswa tadi. Saya dulu itu ketika kuliah itu saya punya guru-guru, dosen-dosen yang hebat-hebat, profesor, dokter dan segala macamnya. Itu kan berangkat dari sebuah pemikiran-pemikiran rasional yang pragmatis. Berangkat dari apa? Berangkat dari pemikiran rasional. Bukan dari ketika saya belajar kepada mereka itu memang hebat-hebat sekali. Saya kagum sama mereka. Tapi ketika saya bertemu dengan para habaib, para kiai itu kok ada ilmunya kok lebih hebat dari ini. Jadi saya ikatan sekarang, tapi yang menjadi panduan sekarang itu adalah... Maaf, maaf sebentar. Kuliahnya dulu di jangan sebutkan nama kampus bukan ya? Maksudnya di jurusan apa dulu? Di Tafsir Hadis. Tafsir Hadis ya? Di Solo sini. Ya, Tafsir Hadis ya. Di sebuah kampus gitu ya? Di sebuah ya. Kampus. Kemudian bergaul dengan para kiai, ya. Bergaul dengan para ketika habaib. Ketika saya bergaul dengan mereka, itu dosen-dosen saya itu hebat-hebat semuanya. Saya hampir kagum semua dengan ilmu itu semua. Tapi ketika saya tahun 2010 itu berjumpa dengan para kiai, para habaib, loh kok ada ilmu yang lebih hebat lagi malah gitu. Terus, tapi ini yang menjadi pertanyaan saya, Beb. Yang menjadi pertanyaan saya itu sekarang itu orangnya itu justru malah mengikuti yang sifatnya rasional ini. Karena secara pragmatis itu menghasilkan nilai-nilai material. Kekuasaan, pendidikan dan segala macam. Karena dengan dekat itu, dia itu bisa menguasai seperti itu. Kalau saya belajar dengan seperti ini, mungkin hasilnya... Untuk jabatan dan segala macamnya kan tidak dapat. Bagaimana ketika itu kita bisa memadukan antara rasional dan yang irasional seperti ini bisa menjadi acuannya umat. Karena sekarang itu kan kalau ingin sekolah itu ya sesuai dengan jurusannya, sing ahli komputer, ahli teknik. Karena itu sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan masyarakat. Kalau belajarnya seperti ini kadang-kadang saya sekolah nanti kerjanya gimana dan segala macamnya. Ini yang saya tanyakan. Bagaimana kita bisa menanggulangi ilmu yang rasional sekarang itu menjadi panutan banyak orang. Tetapi kita punya keyakinan seperti apa yang diajarkan dalam tafsir Al-Hikam tadi itu yang disampaikan Habib itu. Saya kira ya. Ya, insya Allah saya bisa nangkep, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ya. Jadi di luar sana kan banyak pakar yang mungkin secara retorika bahasa hebat, kemampuan berbahasa. Kemudian secara rasional bisa menyampaikannya betul-betul rasionya itu main gitu ya. Orang dengar, oh iya, iya gitu ya. Tapi ketika kita dengar ilmunya para wali, kok yang begitu jadinya hambar ya gitu ya. Jadinya hambar gitu. Rasanya kok gak kroso banget. Tapi yang begini nih, yang Habibnya gak cetoh seperti ini gitu misalnya ya. Ya gak cetoh, cuman lulusan SMA ya, lulusan SMA. Kuliah yang enggak pernah gitu. Tapi yang didengar kok di hati enak misal ya. Dari kiai pulang didengar di hati kok enak. Memang ada sesuatu tuh yang di atas rasio. Ya, ada sesuatu yang di atas rasio. Justru yang irasional itulah tingkat yang tertinggi. Bingung ya? Hah? Coba kita baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Surat Al-Baqarah ayat pertama. Rasional atau irasional? Coba terjemahkan kalau bisa. Cari seluruh penerjemah di seluruh dunia, terjemahkan alif lam mim, enggak mungkin bisa. Paling tulisannya apa juga terjemahannya? Alif lam mim. Betul kan? Pertama kali setelah Al-Fatihah Allah ngajak bicara manusia itu jangan pakai akalmu. Sakit kepala saya. Biar mantep. Ya. Jangan pakai kepalamu, akalmu. Kalau kamu pakai akalmu, kepalamu, coba terangkan nih alif, lam, mim, apa maksudku? Ya Allah, bodoh ya Allah, enggak ngerti. Bodoh ya Allah, enggak ngerti. Dzalikal kitab. Lalu Al-Qur'annya ini kok Allah bilang dzalikal kitab. Tuh, kitab. Tuh. Loh, Al-Qur'annya di depan mata sedang saya baca, tapi Allahnya bilang dzalikal kitab. Kitab itu kenapa? Kamu tuh terlalu jauh dari Al-Qur'an. Al-Qur'an terlalu tinggi, terlalu mulia. Kamu siapa? Makanya jangan sok pakai akal. Pernah dengar yang begini? Lah iya, aneh toh. Ya, jangan sok pakai akal. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tuh, kitab itu enggak ada keraguannya meskipun awalnya alif lam mim, kamu enggak mudeng. Kamu enggak paham. Ya kamu enggak ngerti maksudnya apa? Ya memang kamu enggak usah ngerti. Kalau pengen ngerti, tanya sama aku. Karena ini wahyuku. Ini ucapanku. Yang ngerti ya cuman aku. Makanya jangan pakai akal macam-macam. Tanya sama aku. Kan seperti itu. La raiba fi, enggak ada keraguan, benar nih semua yang di dalam ini. Ini ucapanku, enggak ada yang salah. Hudan lil muttaqin. Dia akan menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah tidak mengatakan yang banyak sholat, yang pintar matematika, wali fisika, biologi. Bukan itu dulu. Bukan itu dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang iman kepada yang ghaib. Yang tidak menggunakan rasionya. Tapi menggunakan sesuatu yang dalam hati untuk meyakini yang tidak sesuai dengan rasio lah. Yang ghaib itu kan kadang-kadang enggak rasional kita kan. Nah, contoh, wong Mekah, Mekah Solo kok cuman sekejap mata sampai. Rasio kita belum bisa sampai kan? Belum bisa sampai. Apalagi orang 100 tahun yang lalu dikasih tahu, itu muridnya Nabi Sulaiman bisa mindah tahta Balqis setengah kedip mata. Itu enggak masuk akal, enggak masuk akal. Tapi justru ilmunya Allah ini memang ya seperti itu, yang paling tinggi, yang paling tinggi, yang sifatnya seperti itu, sesuatu yang dibalik makna. Lah kebanyakan orang belajar kulit, belajar kulit, tapi dalamnya enggak dapat. Nah, kalau para kiai, para habaib, para ulama, mereka belajar kulitnya mateng ya, terus dibuka. Bukan cuma didelok tok, oh kelapa. Enggak. Mereka teliti kulit ini dengan detail. Oh kelapa. Ini sabutnya seperti ini, serabutnya kelapa ini. Diteliti benar, syariatnya mereka paham. Setelah itu mereka buka, ada apa atau di balik serabut ini? Dibuka, oh batok. Bahasa Indonesia batok apa itu? Tempurung ya. Oh tempurung ini, ada tempurungnya ini. Mereka teliti tempurung ini kekuatannya apa itu kan? Setelah itu mereka cari tahu lagi di balik tempurung ini ada apa? Daging. Dagingnya kelapa. Daging ini kemudian mereka teliti manfaatnya apa? Tempurung manfaatnya apa? Serabut manfaatnya apa? Mereka ngerti semua. Setelah itu mereka lihat lagi. Oh, di dalam ada air. Aneh ini, air bisa sampai ke sini. Padahal itu ada serabutnya, ada tempurungnya, ya. Ada dagingnya. Kok bisa ada air? Ternyata air ini bisa menawarkan racun. Air ini menyehatkan, air ini enak. Oh ternyata yang bagus ini disimpan Allah di dalam dan luarnya serba enggak enak. Paham? Nah ilmunya para wali itu dari kulit sampai dalam mereka paham. Nah sementara sebagian orang kulit saja baru cuma tahu pinggirnya tok. Paham? Ya, terus saya mau jelaskan gimana lagi nih? Ya enggak tahu ini. Ini penjelasannya keluar seperti ini. Makanya tampak bedanya gitu. Makanya tampak bedanya. Karena yang satu bermain dengan akal yang masih dipenuhi nafsu, ya, bukan akal yang murni. Kalau akal yang murni itu hati. Ya, akal yang masih dipenuhi nafsu. Jadi akal yang disebut orang-orang berakal, sebagian orang berakal ini sebetulnya bukan akal. Sebetulnya bukan akal karena akal itu suci. Akal itu suci, akalun itu kolob sama, akal dengan hati itu sama, hati dengan roh itu sama, bersih, suci. Maka apalah ta'qilun, apakah kamu tidak pakai akalmu gitu, tidak berpikir, karena pikir yang benar itu hati dan itu suci. Jadi yang dipakai orang seperti menggunakan logika itu bukan menggunakan akal, nafsunya yang main kebanyakan, bisikan-bisikan nafsu yang berkecampuk, baik itu munculnya kalau sekarang istilah dari otak mungkin ya. Dari otak. Tapi yang batiniannya apa? Nafsunya itu yang menggerakkan tuh. Nafsu. Timbul pemikiran yang aneh-aneh. Taunya cuma di situ. Ya rasanya enggak enak. Kalau toh itu udah benar. Pemikirannya benar. Ibaratnya seperti orang tahu ilmu nikah. Tapi enggak pernah nikah. Terus disuruh menjelaskan. Nikah tuh rasanya seperti apa? Ya bingung. Lah orang sudah nikah. Terus jelaskan pada orang yang belum nikah. Di nikah itu harus ada calon mempelai wanitanya. Ya betul loh ya. Maksud nikah kepada saya nikahkan kamu dengan almarhumah. Ya gak bisa. Harus ada mempelai wanitanya ada hidup orangnya ada ya. Terus ada wali yang menikahkan, ada saksinya. Kemudian ada ijab kabul, ada maharnya. Itu namanya nikah. Tapi kalau pengen tahu hakikatnya di nikah, ya udah nanti kamu setelah akad nikah ajak pasanganmu ke kamar, lampu dimatikan, nanti tahu hakikatnya. Tahu hakikatnya. Nah, para ulama ini, para kiai, para habaib udah sampai mematikan lampu di kamar. Jadi ngerti rasanya ilmu itu. Lah yang lain mungkin yang belum mengikuti jejaknya ulama-ulama yang soleh ini cuman tahu teori. Itu pun kalau benar teorinya. Tahu teori. Oh, nikah butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, tapi tidak pernah praktek. Oh, tahu yang namanya fadilah-fadilah, tapi yang enggak pernah ngelakoni tahajud, enggak pernah ngelakoni salat duha, enggak pernah ngelakoni salat witir, enggak pernah ngelakoni solawat yang banyak, istighfar yang banyak. Bagaimana hatinya akan dapat cahaya ilahi kalau enggak seperti itu? Jadi yang muncul ya setan numpang-numpang, na'udzubillah min dzalik. Satu pertanyaan lagi terakhir. Dari belakang silakan. Mic-nya estafet ke sana. Sambil yang di belakang siapkan pertanyaannya sebentar, saya mau bacakan satu atau dua SMS ya. Mungkin ada pertanyaan yang relevan. Ya. Ini ada yang nanya dari Purworejo. Ya, dari Purworejo. Namanya Miftahuddin Jogotamu Purworejo. Lumayan ya, jauh kan Purworejo ini? Dengar dari radio. Saya sering mendengarkan suatu amalan tapi hanya sekedar mendengar ceramah di radio. Nah, itu termasuk amalan yang ada gurunya atau tidak? Ya, termasuk amalan yang ada gurunya atau tidak? Saya kasih catatan. Kalau radionya Al-Hidayah. Radionya Al-Hidayah. Atau Ar-Raudhah. Ya kan? Atau NU apa gitu kan ya. Radio-radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas itu sanad orang-orang yang ngajar di dalamnya. Yang ngajar misalnya. Misal ya. Yang ngajar kok ada Habib Alwi Al-Habsyi. Ada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Misalnya ada Gus Abdullah Sa'ad. Ada Gus Karim. Misal seperti itu kan. Ini yang ngajar kan insya Allah orang-orang yang sanad ilmunya jelas. Nah yang diajarkan jenengan dengarkan insya Allah itu termasuk merguru. Tapi tolong ya dengarkannya dengan jelas. Paham? Jangan nanti gurunya di radio ngajari. Ya hayu, ya qayyum. Kalau habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, baca ya hayu, ya qayyum. 40 kali. Agar hati kita bercahaya. Hatinya hidup. Nanti saat hati orang-orang mati, hati kita akan dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya gelombang radionya rocok. Begitu. Langsung, iki mau apa ya? Kelihatannya, ya kayuku, ya kayumu. Wah, akhirnya subuh, semangat. Hadirin, murid-murid, ngomong sama teman-temannya. Saya dapat dari Habib Novel. Habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, kita baca, ya kayuku, ya kayumu. 40 kali. Hati bercahaya. Kacau yang begini. Paham maksud saya ya? Jadi, bisa dikatakan berguru, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, jangan cuma kemudian mendengar di radio. Kalau begitu saya cukup mendengar di radio, saya tidak mau apa namanya keluar mendatangi para ulama. Nah ini udah nawaitunya enggak benar, berarti juga cari ilmunya enggak benar. Ya udah kalau udah dengar di radio, contoh misalnya, misal ya ada suara wanita cantik jelita, kemudian ngomong, oh, mas-mas saya mau nyanyi begini, wanita ini nyanyi, kita dengarkan di radio, ya. Di radio, besok dengarkan di radio, kemudian ternyata alamatnya wanita itu jelas, kita tahu alamatnya, kita tahu jamnya di rumah, pengen nyamperin enggak? Yang muda-muda nih loh. Pengen kan? Apalagi kok ada jumpa fans gitu ya. Pengen berangkat enggak? Pengen. Lah ini ulama udah ceramah di radio, ulamanya jelas alamatnya. Atau pengajiannya jelas alamatnya. Jalan Dewuta nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Cari di Google Map, bahkan dituliskan di Google Map, search AR-RAUDHAH. Nanti muncul Google Map-nya. Pakai Google bahkan bisa apa itu? GPS ya. Navigasi akan dibimbing itu sama Google. Dapat bimbingan dari Google, bayangkan tuh ya. Sampai ke majelis ini dimudahkan sama Allah Ta'ala. Oh gitu kok masih aku pilih radio. Berarti murid kurang ajar. Ini murid mau enaknya sen. Sendiri. Nggak, ini saya maksud gini untuk nyemangati ya. Yang jauh-jauh Purworejo tadi. Sudah dengar di radio. Suatu saat niatkan datang ke Solo. Kan kalau di Solo kan multi majelis. Dari sini bisa ke tempat Habib Syekh. Betul kan? Dari sini bisa ke pondok pesantren. Azayadi, bisa baca Gus Karim, bisa Al-Mu'ah, ke Al-Mu'ayyad, bisa ke Ta'mirul Islam. Banyak di sini pesantren-pesantren dan pengajian-pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa ikut ngaji ke Masjid Jami' As-Sagaf, bisa ikut maulid di Masjid Riyad. Lengkap gitu. Sekali berangkat, banyak pulau terlampaui. Nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Bib, saya bingung nginep, jangan khawatir. Masjid Ar-Raudhah besar, tinggal geletak dimanapun Anda mau. Ini kan masuk sini menggeledak ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Kata RT saya, 1x24 jam itu wajib lapor. Betul kan ya? Makanya yang nginep di sini, syarat nomor 1, warga negara Indonesia yang baik. Atau warga negara asing yang baik. Kalau yang asing, ya pasportnya jelas. Kalau yang WNI, ya KTP-nya ada. Jadi yang gak bawa KTP, mohon maaf. Dilarang RT RW setempat. Paham kan maksud saya? Iya, bukan yang enggak mau, tapi memang syarat dan ketentuannya ada. Cukup tunjukkan KTP. Ceto, ini manusia, bukan jin gitu loh. Kalau enggak ada KTP kan di Indonesia dianggap jin, ini bukan manusia, ini kan bukan warga negara. Begitu ya? Insyaallah. Silakan tadi yang satu mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini saya mau tanya berkaitan nama Eko. Mas Eko dari Jepres. Jepres, ya. Yeah. Sekarang status masih maha. Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Masih maha katanya. Mahasiswa, silakan. Mahasiswanya kuliah di mana? ISI Solo. ISI ya. Yeah. Ya, nanti Jumat depan ajak teman-temannya insyaallah. Insyaallah. Saya di sini juga dikasih tahu teman. Oh, juga dikasih teman ya. Berarti jenengan harus ngasih tahu teman yang lain. Yeah. Karena jenengan hasil kerja teman yang ngasih tahu jenengan. Yeah. Insyaallah, Bib. Masih Mas Eko, jazakumullah khair. Gini Bib, untuk masalah guru kan. Ini agak sedikit, suaranya keras dikit boleh? Ini agak sedikit curhat dikit. Boleh curhat, tapi jangan sebutkan nama orang. Oh ya. Oh ya. Ini sebut Polan, kalau ada orang sebut Polan, kalau perempuan Polanah. Oh ya. Ini istilahnya misal kita punya orang tua gitu ya. Jih, boleh. Ini orang tua kita. Iya, yang penting suaranya keras. Oh ya, Bapak. Jangan takut, teriak juga enggak apa-apa. Oke, Bib, siap. Bapak kita baru belajar gitu, belajar agama itu kira-kira ya 3 atau 4 tahun. Iya. Yeah. Tapi itu dia terlalu menggunakan rasional. Iya, jadi ada seorang Bapak yang baru belajar 3 atau 4 tahun, tapi terlampau menggunakan rasionya, otaknya. Dan dia setelah belajar pada istilahnya majelis taklim gitulah. Iya. Yeah. Setelah dia dapat ilmu sedikit, saya sedikit terus referensinya buku-buku. Dalam bersyariat dia agak menyimpang. Lah sebagai anak kita tahu Pak enggak boleh. Tapi dia malah marah-marah. Kamu tuh masih kecil gini-gini. Ulama jangan so awakmu jek bocah anu. Ulama kayak apa iso ger maca buku critake tok. Enggak gitu Pak, gini-gini oh sreso. Salate ra perlu 5 waktu. Ya waktu anggere kusuke ra apa-apa. Lah kita sebagai anak itu gimana lho Bib? Kita mau mengingatkan tapi dianya terlalu rasa, oh, kamu masih kecil gini-gini. Kalah pangkat yang jelas kalah pangkat. Terus kita hanya mendoakan setiap hari mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah Allah, dia bisa kembali ke jalan yang lurus gitu loh. Iya. Tapi jalan yang lurus tuh enggak pernah lurus Mas, pasti bengkok-bengkok. Lah, itu kita sebagai anak gimana Bib? Apakah kita berdosa enggak? Apa itu hanya berdoa aja? Karena kita kalau diskusi Itu jelas, kita tahu karakter ayah kita seperti itu, enggak bisa diingatkan. Itu kita cuma istilahnya ikhtiar berdoa. Ibu juga enggak mempan. Dia terlalu irasional sekali, enggak bisa. Boleh, ya, saya paham. Ini. I get your point. Ya, insyaallah paham. Jazakumullah khair, makasih. Makasih, Bib. Pertanyaan cakep juga, boleh kasih buku. Ya, ini beliau juga kasih buku juga. Oh, ada tiga penanya ya, tambah satu-satu lagi. Ini temannya kesian tadi. Karena juga ngajak temannya, temannya kasih buku juga. Ini dapat syafaatnya teman jadi. Ya. Model seragamnya sama aja saya kasih buku gitu ya. Ini baru seragamnya sama gitu ya. Kalau jenengan sama semua dapat semua, untung beda-beda gitu kan. Untung beda-beda. Ini syafaat seragam aja sudah luar biasa. Makanya tasyabbahu fa in lam takunu mithlahum fa inna tasyabbaha bil kirami kiramu. Kalau belum bisa jadi seperti orang-orang soleh, serupai mereka, mirip sama mereka. Karena mirip orang soleh itu ya soleh, mulia gitu, mulia. Jadi nanti kalau di absen sama malaikat gitu, mirip kok itu. Mirip apanya? Mirip bodoh-bodoh nyekel tasbih. Masuk kelompoknya dulu, masalah disortir urusan belakang. Tapi dimasukkan dulu dalam kelompok orang soleh, kan lumayan tuh ya kan ya. Termasuk sudah mendapatkan fasilitas yang oke dulu ya. Masalah ujungnya bagaimana, gak usah dipikir, depannya bagus dulu. Lah kalau depannya udah jelek, penampilannya orang-orang gak soleh, sama malaikat ya udah dimasukkan kelompok gak soleh dulu. Perkara nanti ujung-ujungnya diproses, oh ternyata orang ini baik gitu ya. Ya tapi kan repot dulu mengalami yang gak enak, baru mengalami yang enak belakangan kan capek gitu kan ya. Ya, paling enak tuh dari awal baik sampai akhir juga baik. Mas Eko pertanyaan bagus. Problem anak menghadapi orang tua. Problem anak menghadapi orang tua. Tadi kan cuma salah satu contoh kasus gitu ya. Contoh kasus ada orang tua yang pemahamannya berbeda dengan anak. Dan pemahaman orang tua ini menyimpang dari syariat. Beda kalau enggak nyimpang kan enggak apa-apa ya. Karena tidak semuanya harus sama. Contoh yang satu madhabnya Syafi'i, yang satu madhabnya Maliki, ya kan? Nah ini kan walaupun beda, tapi dua-duanya ahlu sunnah dan sesuai syariat, nggak jadi masalah. Lah yang repot, yang satu ini madhabnya ahlu sunnah, yang satu madhabnya nggak cetol sunnah, nggak cetol sunnah bagaimana? Bapaknya baru belajar sebentar ngomong sama anaknya, sholat itu gak usah pakai gerakan, gak jadi masalah. Yang penting pokoknya duduk ingat sama Allah. Cukup di batin. Wah, ini kacau nih. Ini kan termasuk menyimpang ya. Menyimpang. Atau yang satu lagi bapak ngomong begini. Sholat itu gak perlu bahasa Arab. Yang penting paham. Kalau kita bahasa Arab gak paham kan ya percuma. Makanya pakai bahasa Jawa saja kalau kita orang Jawa. Ini juga kacau nih. Yang satu ngomong, nak. Sholat sehari 5 waktu itu capek. Ya, 5 waktu capek. Kalau musafir aja boleh diskon. Oh, kita ini kan juga musafir. Musafir apa, Pak? Kita kan musafir menuju akhirat. Itu kan jalan yang paling jauh. Jadi ya udah kita boleh jamak kosor di tempat. Wah, ini geladrah, sak boleh. Ini kan hasil pemikiran otaknya sendiri. Ada lagi yang mengatakan, sholat itu gak perlu 5 waktu. Kenapa? Oh, di Al-Quran gak ada sholat 5 waktu. Al-Quran itu cuma menyebut sholat itu 3 waktu. Ya udah, kita itu sholat 3 waktu. Jadi waktu Rasul sholat 5 waktu enggak dipakai. Ini kan juga pemahaman menyimpang. Apapun nama pahamnya saya enggak akan menyebutkan. Tapi pemahamannya aja yang kita sebutkan. Menyimpang ini. Terus bagaimana? Anak ngasih tahu bapak jadinya apa? Kurang ajar. Wong tahu bapaknya kalau dikasih tahu marah toh? Kalau kamu melihat kemungkaran, kaidah orang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus paham ilmunya. Kalau kamu melihat kemungkaran, kamu bantah. Kamu kasih tahu, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka biarkan kemungkaran itu, tapi ingkari di dalam hati. Bapak enggak benar ya Allah, saya enggak ridho bapak saya seperti itu. Ya kan, ingkari dalam hati. Terus bisanya apa? Mencegah gak bisa, karena kita anak. Lain kalau orang tua. Orang tua kan punya kekuasaan. Kalau anaknya alirannya menyimpang, ya udah gunakan kekuatan. Motor kamu saya sita. ATM saya sita. Ya, kemudian kamu gak boleh keluar dari rumah 5 bulan. Saya siapkan banser dan satpam di depan. Misal ini bapak menggunakan kekuasaan ya. dan kamu akan saya jauhkan dari teman-temanmu. Misal seperti itu, bapak menggunakan kuasaan, kalau efektif, ya pakai, oh namanya bapak ya, asal tidak melukai fisik. Ternyata bukan nih anak, kekuasaan gak punya. Lisan mental, bapaknya marah kan? Nah kalau bapak marah kan jadi anak durhaka nanti, dibentak bapaknya. Bapaknya jadi marah-marah sama anaknya. Nah terus gimana? Paling minim, hatinya ingkar. Nah dari ingkar itu naikkan ke tingkat yang tertinggi. Apa? Doa. Justru doa itu tingkat yang paling tinggi. Karena doa itu langsung kita tidak mengandalkan ilmu dan siapapun, yang kita andalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berdoa, kita ngomong sama kakaknya bapak. Ya toh ya? Pak D. Bapak ini gak seperti Pak D loh. Ini semenjak belajar di sana kok sekarang jadinya begini. Tolong ya Pak D yang ngasih tahu. Kan bapak kalau sama Pak D kan nurut. Nah nanti kan mungkin Pak D-nya atau mungkin sahabatnya bapak lebih bisa ngasih tahu. Intinya cari orang lain yang bisa menasehati. Lebih seperti itu. Oh ibu ajari mental kan ya. Ibu mental. Berarti kan susah kan. Ya orang lain siapa yang bisa menasehati. Saya rasa cukup sekian. Enggak terasa 10:30. Nanya diajak ngaji begini seneng atau enggak seneng? Jujur. Walaupun ini awal rodok mumet dikit ya. Awal aja awal. Insya Allah Jumat depan nyantai. Jumat depan nyantai. Karena udah masuk ke kajian kitab hikamnya. Hikmahnya. Bagi yang berminat silakan hadir ke sini gratis 1000%. Bonus dapat kopi atau susu, air minum, ya snack. Ya, kemudian bisa mandang wajah orang-orang ganteng di sini. Gratis ya, silakan. Kemudian kalau yang dari luar kota bawa saja KTP, nginep di Raudhah, enggak usah bingung. Ya, bawa KTP, nginep di majelis Ar-Raudhah, enggak usah cari hotel, nginep di sini. Insya Allah, kalau tamunya masih 1, 5, 10, 20, 50 orang, pasti tidurnya masih layak. Karena di sini ada kamar-kamar, insya Allah. Tapi kalau tamunya dari luar kota, 1000 orang, ya silahkan. Tidur saja di majelis yang segede ini, ada 3 lantai. Yang paling sengsara, lantai paling atas. Karena langsung masuk angin, ya. Udah 3, ya. Kena angin. Kalau 1, 2, insya Allah masih aman. Ya, insya Allah tolong dibantu ya diinformasikan kepada teman yang lain Jumat yang akan datang. Semoga yang hadir mengikuti kajian ini jauh lebih banyak lagi. Karena ini kan baru perdana setelah libur lama. Dan untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dimanapun berada di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Tolong Anda kirim SMS ke nomor saya tadi. Ya, sebutkan sebagai mahasiswa fakultas apa. Karena saya akan buat sarasehan akbar. Mahasiswa dan mahasiswi Ahlu Sunnah wal Jamaah Sesolo Raya. Ya, insya Allah saya akan buat sarasehan akbar. Sarasehan ya. Judulnya sarasehan itu duduk nyantai, makan minum. Gak ada ceramah, gak jadi masalah. Setuju? Yang gak mahasiswa jangan ngomong setuju. Anda gak boleh hadir. Ini khusus mahasiswa dan mahasiswi Sesolo Raya. Sarasehan akbar. Mahasiswa, mahasiswi Aswaja. Jadi khusus yang suka tahlil, yasin, solawat, zikir, yang mungkin di sini kuliah di fakultas apapun, di universitas apapun, kan mungkin ada yang dari Tegal, dari Cirebon, dari Demak, mungkin ada yang dari Jepara, ada yang dari Jogja, dari Bandung, dari Jakarta sampai ke Solo bingung gitu ya. Ini komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah, majelisnya di mana, kajiannya di mana? Karena di kampus banyak kajian-kajian yang tidak seperti ini. Betul atau betul? Betul kan? Nah, kita perlu kumpulkan anak-anak kita dan adik-adik kita ini biar ngerti. Kalau di Solo nanti mau ngaji nih hari Rabu, tuh ada Ahbabul Mustafa di tempat Habib Syekh. Tuh, setiap malam Senin, ya kan? Itu ada aja Jamuroh. Kemudian misalnya lagi di Masjid Jamiah Segaf, hari ini adakah kajian? Mau Maulid malam Jumat, tuh di Masjid Riyad ada Maulid Sintudurar asli dari sumbernya. Dari akarnya, ya dari pusatnya, dan lain sebagainya. Informasi yang jelas, duduk bareng. Saya yakin, kalau mahasiswa Aswaja udah duduk bareng seluruh raya, maka insya Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh raya akan semakin cantik dan semakin besar. Semoga niat kita bersama ini diwujudkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga barokah. Ada sedikit pengumuman. Hadirilah segaran berzikir dan bersolawat bersama Kang Novel bin Muhammad Al-Idrus. Saya disebut Habib-Habib terus nanti cepet tua gitu kan. Ini semir saya udah luntur nih. Muncul lagi putihnya ini. Bersama Kang Novel bin Muhammad Al-Idrus. Sabtu 8 Agustus jam 7 malam lewat. Ya kan? Setelah Isya. Ngeledok koripan segaran Delanggu. Dimeriahkan oleh Hadroh Ijazul Quran Boyolali. Ya, takmir musala Jamaatut Taubah. Rumah Barokah Manto Wirjo. Silakan hadir malam minggu besok insyaallah. Kemudian pengumuman juga dari saya. Setiap Rebu malam Sabtu sudah dimulai kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Waktunya sholat isya berjamaah, selesai ba'diyah, kemudian kajian sampai jam 8 atau 8.15 maksimal setengah 9. Setelah itu lanjutkan ke tempat Habib Syekh yang mau melanjutkan. Yang mau istirahat, istirahat. Yang mau pulang, silahkan pulang. Khusus mahasiswi. Khusus mahasiswi. Yang mungkin mau belajar di sini malam Rebu. Rebu malam Kemis. Kalau pulang ke kosnya nanti terlampau malam. Maka silahkan nginep di sini. Kita siapkan kamar. Ya, ada kamar. Kamar. Jangan khawatir. Aman. Paham kan maksudnya aman? Jauh dari jangkauan Mas Cahyo dan kawan-kawan. Itu maksudnya aman. Kemudian Senin malam Selasa. Kajian kitab Fathul Ilah. Waktunya sama. Isya berjamaah. Untuk kitab Fathul Ilah. Itu yang ngajar cucu dari yang ngarang. Karena yang ngarang itu Mufti Mekah. Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Maka yang saya minta mengajar adalah Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Jadi hari Senin itu harinya Habib Muhammad. Semoga nanti Habib Muhammad majlisnya yang Senin itu bisa lebih besar dari Jumat malam Sabtu. Ya, jadi ada gede-gede gitu ya. Jumat malam Sabtu gede, yang Senin gede. Nanti mungkin yang Rebu gede. Akhirnya setiap hari gede dan orangnya wah repot orang yang gede gitu ya. Berarti makannya harus ini kok bab makan langsung minta gede semuanya. Ya, Senin tolong diinformasikan. Jadi jenengan bisa milih. Senin pas lewat Pasar Kliwon, oh di Raudhoh ada kajian, mampir di sini. Ya kan? Oh Rebu ada kajian, mampir di sini. Untuk Kamis pagi, saya pending sampai 2 minggu lagi. Jadi Kamis besok belum ada, Kamis berikutnya ada. Pengumuman menyusul, Kamis pagi tafsir. Saya coba jam 8 kemarin, yang datang cuma 5 orang. Karena rupanya orang Solo tidak ada yang nganggur. Nah, akan saya rubah jamnya hari Kamis. Tapi jamnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Sampai jam 7 selesai. Sehingga yang kuliah bisa kuliah. Yang mau ke pasar bisa ke pasar. Yang mau ke kantor bisa ke kantor. Waktunya mesti nyampe. Mau sholat subuh berjamaah di sini lebih bagus. Karena di sini udah dipakai sholat 5 waktu. Khususnya subuh berjamaah. Kalau subuh insya Allah. Selaku imam adalah Habib Husin bin Anis Al-Habsyi. Jadi Anda dapatnya dua bejo, sholat berjamaah subuh dan kajian juga. Kajian itu nilai juga mahal. Kemudian doa kesembuhan untuk saudara Mahindra, untuk Bapak Suwarno, kemudian untuk Ibu Ngadinam, kemudian untuk Mas Agus dan untuk paman saya Ali bin Ali Al-Habsyi dan untuk anak-anak kita yang sedang sakit atau anak dari teman-teman kita yang sedang sakit. Dan semua saudara-saudara kita yang sedang sakit, walaupun tidak kita sebutkan namanya, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada semuanya, dengan kesembuhan yang tidak datang penyakit yang sama atau penyakit lain setelahnya, kesembuhan yang barokah dan manfaat ila akhir umur, fi ta'atillah, panjang usia dalam kebaikan dan kenikmatan, al-hadiniyah, al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, 'adada ma fi 'ilmillah. Shalat وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري